أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فرمان الله تعالى وإن منكم إلا واردها Surah Maryam ayat kena. Surah Maryam ayat apa? Ayat 71. Wa inna ana wa im ya in ha ya ya ya tak sedar inna tu sebab ya bukan inna bukan harat tak gitu ya in syar ya inna fiyah ya inna nafiyah tak ada. Wa im minkum sadu tu ya kena mai duduk di min. Wa im min ya sebenarnya in min. Ha tu. Dah. Dia bawa makna gunah pula. Itu dia. Wa in minkum illa wariduha. Ya satu tak ada bukan wa inna tu dah. Ya inna nafiyah tak ada. Ha, tahu mana kata in nafiyah? Kita di illa belakang tu. Illa tu kerana kata im tu inna fiyah. Wa im minkum illa wariduha. Artinya, arti firman Tuhan tu. Tidak daripada kamu malaikat yang datang akannya akan neraka. Tidak daripada kamu malaikat yang datang akannya. Apa makna tidak? Tulis itu betul tidak daripada kamu tu sikit. Yakni tiada seorang pun. Tiada seorang pun. Daripada kalangan kamu. Tiada seorang pun daripada kalangan kamu. Yang tidak datang akan neraka. Yakni mesti melalui akan dia. Yakni mesti melalui akan dia. Habis itu. Tuhan kata tidak ada seorang buk hok tak datang ke neraka. Kita ni kena lalu ke neraka belaka tu. Lalu ke neraka belaka. Masuk tu suku, lalu tu mesti lalu. Lalu. Ha tu. Bukan Tuhan kata masuk tu illa dakhiluha tu dak. Warid yang datang lalu. Musanna kata. Ha tu faedah. Sebab apa boleh kata gitu? Ha tu musanna ya. Maka kesemua orang pun ha, jadi sama ada mukmin atau kafir ni kesemua orang pun, sama ada mukmin ke atau kafir ke, mesti datang akan neraka. Mesti kena datang ke neraka. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurang datang tu ialah lalu di atasnya, atas neraka tu. Sekuat-kuat datang dah tu, orang panggil. Sekuat-kuat datang tu ialah lalu atas neraka tu. Lalu ke mana? Lalu dengan meniti sirat. Dengan meniti akan sirat. Kenapa? Karena sirat tu dilentang di atas neraka jahanam. Sirat tu dilentang di atas neraka jahanam. Dengan sebab sirat ataupun titik saat ni tu diletih, dibentih di atas neraka jahanam, maka semua kena lalu kot sirat tu belaka. Bila lalu kot sirat tu belaka, dengan artinya kena lalu kot neraka belaka. Lepas neraka belaka, sekuat-kuat lalu. Kita-kita pun kena lalu belaka tu. Bukan makna lalu dengan makna pergi masuk celuk dari neraka tu, tak. Lalu dengan makna lalu kot atas ni. Sekuat-kuat boleh tengok dah. Tengok dah, nampak dah rupa neraka tu lagu mana. Haa, tu. Wa in minkum illa wariduha. Maka kesemua kita pun kena lalu tu. Minta lalu ya dilah, ya Allah. Masuk tu sah lah. Minta lalu ya. Haa, tu. Dia tak minta pun kena lalu. Tak minta pun kena lalu semata dah situ. Atas sirat tu. Bawah tu neraka jahanam. Boleh tengok orang okay, duk jatuh masuk dalam tu. Mintalah kita tetap. Allahumma sabbit aqdamaha 'ala sirat. Allahumma sabbit aqdamaha 'ala sirat. Tu habis situ. Dan firman-Nya, firman Allah Taala lagi, Tuhan kata lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dengar sama khutbah Jumaat. Waquduhan tu dengar sekat tu ya balik ya. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ni cuma ingat belako ah. Ingat belako. Surah 4 pula ni. Saja tak cari mari dulu. Sebab nak mari tanya. Nak mari tanya dah. Surah apa? Hok tak cedek pun tak cedek sampai su. Puk tak cedek pun dah itu. Nanti ada tu. Ada tu puk mari wayak tu. Ya betul tu dah. Puk tu puk cedek nak wayak punya cari mari dulu dah. Ya tahu dah. Ataupun ya cedek dah. Hok tu istiadat. Kau tak istiadat pun lagu tu lah. Surah apa? Tahrim, Masya Allah. Surah Tahrim ayat apa? Yakni. Tanda-tanda. Masya Allah, Masya Allah. Surah Tahrim ayat ni. Tahfiz mana eh? Tahrim ayat ni. Itu surah Tahrim ayat ni lah. Apa makna dia? Arti dia. Artinya. Arti firman Tuhan tadi. Hei. Mana-mana orang-orang yang beriman. Mereka itu. Mana-mana orang-orang yang beriman. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke. Mana-mana pun orang yang beriman mereka itu. Beriman oleh mereka itu. Mereka itu orang yang. Ya orang dulu terjemah bahasa tu. Mana-mana orang-orang yang beriman. Hei, mana-mana orang yang beriman mereka tu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa pun. Tu yang panggil kita. Asakunya hendak jaga olehmu. Sini Musa ni kata, sangalah kamu. Sangal tak apa. Jaga, belalah kamu, jagalah kamu. Tolong sangga dia lah. Tolong sangga dia. Tolong jaga dia. Di sini sangga dia. Sangga dirimu dulu. Sanggalah kamu. Jagalah kamu akan diri-diri kamu tu. Jaga diri dulu. Tu yang suruh jaga diri dulu. Maka pekerjaan agama Islam, kalau pekerjaan yang berkait dengan agama, pekerjaan yang berkait dengan akhirat, ia kena dulu diri kita dulu. Tak boleh mendudukkan orang lain. Bak agama ni. Dia kata, agama ya ni. Agama suruh. Ibadat binafsik. Ia kena doa Rabbi Firli dulu. Barulah wali-wali daikai wali-wali orang lain tu saja. Sebab apa? Kalau orang lain tak masuk neraka, orang lain masuk neraka sekalipun, kita sekurang-kurang seorang kita masuk syurga. Jangan helak diri. Tak jauh bak ni. Pian tak nak jauh. Pian belah dia mahu masuk syurga kawan dah. Gitu. Tak ada pian nak. Bak agama kena lepas diri dulu masing-masing. Kalau susuk orang lain tak teruk pun, tak teruk pun, kita kena selamat seorang. Bak ni. Kalau bak dunia lain, bak dunia kena dudukkan orang lain dulu. Tak itu. Mengutamakan orang lain dulu. Nak pergi makan pun, habis makan dulu. Itu lebih baik. Aula. Jadi orang panggil masuk dalam perkara yang dipuji oleh syarak. Tapi bak ni, bak agama tak boleh. Tak boleh. You kena dulu diri kita dulu. Rabbi Firli sama, tengok dong. Kena bumbu kena diri kita dulu. Barulah orang lain pula lepas pada tu. Rabbi Firli. Wa. Walahum. Walah. You kena dulu kita dulu. Nabi suruh diri dulu kita dulu. Maka Tuhan suruh jaga sanggah dirimu dulu. Diri-diri kamu. Maksud sanggah diri itu tulis sikitlah betul diri-diri itu sanggah lagu mana. Jaga diri jak ni. Dengan kerja suruhan dan tinggal larangan. Itu maknanya. Yakni dengan mengerjakan suruhan tinggal larangan. Ini isyarat kepada, tulis hubung sikit. Ini isyarat kepada bahawa urusan akhirat itu mesti diutamakan diri kita dahulu. Mesti diutamakan diri kita dahulu. Habis. Sah depe tu, sah depe kosong sore. Kita tolak dia mulai naik atas sah tu, tu makruh. Kita kena naik. Kia korang tu. Al-itharu bil-qurabi makruh. Makruhun. Kek daya dah. Alih makruh pula. Ni kau datuk ya tu. Bahawa hok lain lagi. Hok ni hok biasa lah ni. Sahar kosong tu. Kita naik situ. Sunat kita naik. Tolok dia mulai naik tu. Hok tu makruh. Makruh. Kita tak boleh dulu orang. Okay. Kena diri kita. Kalau buat kebaikan tak boleh. Tak boleh. Tak apa ha, kawan nak. Kawan baik. Kawan nak baik. Benda ni tak kira. Di kemak esok ni jadi ada pekda belakang tu. Amalan tu. Tu dah. Habis. Habis kat tu. Dah. Lepas tu kat tu lagi. Dan akan bila jaga diri selamat molek dah. Dan akan ahli-ahli kamu. Tu atas pada kata akan diri. Sanggahlah kamu akan ahli-ahli kamu. Anak-anak isteri kamu tu. Sanggo diri dan sanggo ahli akan neraka. Yang ini daripada api neraka. Mana itu? Jaga diri daripada api neraka. Jaga diri dengan buat benda Tuhan suruh, tinggal benda Tuhan larang. Adapun jaga anak bini itu lagu mana? Dengan mengajarkan mereka, mengajak adab kepada mereka, mewasiat mereka, dengan menyuruh mereka. Itu masuk oleh ahli ini. Itu dua. So kat tu. Ni diri pun belum lagi tak ada cara molek, tak ada sanggup molek lagi. Ngaji pun gitu-gitu je. Penak bini. Nak bini, kita sanggup diri kita kau dah mana eh? Kira diri kita dulu. Kalau rasa sanggup gak dah tak apa. Mula nak sanggup anak dia mulai pula. Tu. Sanggup anak dia mulai pula. Ambil mari. Mutu tu je boleh buat pak sebenarnya. Mutu tu. Tu hewi mutu stay tu je boleh buat pak. Mutu kita stay tu je boleh buat pak orang. Tapi nak buat orang pun tengok nging mutu dulu. Tayar tu. Ni tu pun nak. Ni tayar tu nak nging. Lepas tu, kita nak buat orang naik. Dia mau menyusuh orang lain pula. Diri kita pun susah-susah dah. Nak balik tak balik dah. Lepas tu nak pergi dalam anak pula. Kadang-kadang angin cukup. Ha, angin kau dah sore. Nak walk yang kedua tengok angin dulu. Kalau orang sepat tak boleh cacah-cacah. Nyanyi anak demo. Pergi siapa tengah lep. Ha, tak buat wetok tepi. Menjalan sendiri. Ha, nyanyi kau eh. Tu sedia dah. Tu yang wipak sebenarnya dah. Fa in kiptum Allah tak dilu. Menjat naik sore mung pun tak apalah. Ha, kau dah tu. Jaga sango-sango masing-masing. InsyaAllah kita boleh sango dah. Dah. Sango boleh lah kau eh. Ni tau satu yang baru nak bini dah. Misalnya. Ha, dah. So lagi lah naik tau tiga, tau empat ke. Okay. Ha, kau kira percara tak apalah. Ni tau satu yang baru. Tu yang butik lagi. Ha, tu kira percara dah. Jadi, nyanyo sikit lah. Bukan kata tak boleh. Dia ha, kata, oh nak boleh buat ni boleh. Oh lah. Tak payah nak musim tu. Kalau boleh bobo. Susah lah sikit. Ya boleh bobo. Tapi yang susah lah juga rasanya. Kalau ada musim tu. Dah. Kau ngaji bini kau kan ngaji blablai. Boleh. Tapi tu. Habis itu. Ha, lagi dia kata, sango akak anak isteri kamu daripada api neraka. Tu sango molek. Lepas tu neraka tu musan, Allah Taala kata waquduhan nasu waqudu. Waqudu ni mubtada tu bukan wa ke apa wa kelimah dah. Kayunya kayu api nyo nyo neraka. Kayu api neraka tu apa? Kayu api dia tu ialah manusia tu kayu api dia. Bu orang tu bu nyala. Bu nyala. Jadi kau nyala dengan manusia je. Manusia yang berdosa tu lah deh. Orang beriman tu dia tak buat kayu api. Dan batu-batu atau pada manusia. Kayu apinya ialah batu-batu. Batu-batu tu. Sehingga kata batu-batu yang dibuat berhala tu. Batu sembahan tu. Batu berhala. Batu buat batu berhala. Batu-batu tokong-tokong. Yang dibuat sembahan tu. Batu-batu tu jadi kayu api. Pada setengah riwayat ada. Kayu batu hak dalam neraka sendiri. Hak jadi kayu api tu. Besar daripada bukit di atas muka bumi ni semua. Tu. Apa dia tak ingat ada tu hak. Hak Rasulullah baca siapa ke ayat ni. Waquduhan nas wal hijarah. Patu dalam rama-rama tu ada orang tua seorang tanya ya Rasulullah. Lagu mana batu api neraka? Adakah serupa dengan batu kita di dunia ni? Nabi kata wallazi nafsi biadihi la saqratun min saqrin nari. Apa dia? Tak ingat. Terlebih besar daripada batu daripada min jibali dunya kulliha. Terlebih besar daripada bukit dunia ni semua. Bukit tak muka bumi dunia ni hipong besar mana. Batu sute-sute ni. Hok jadi api neraka, hok jadi kayu api bagi neraka tu besar-besar. Besar tu. Oh, iya tak tahu lah nanti tengok. Tak saya tengok mana yang sebelah ni. Tak saya tengok. Fia nanti tengok, nanti tengok. Tu. Ada setengah neraka tak ada patak. Neraka apa tak ingat. Tak berpatak neraka tu. Hok hawiyah. Hok sub dah tu. Rahwiyah tu. Patak tak ada. Tak berpatak. Tak tahu tu sub mana. Siap lah tu. Tu habis itu. Kayu api dia api manusia dan batu-batu. Ada di atasnya atas neraka tu. Tu yang letak di atas neraka tu. Beberapa malaikat. Malaikat ada tak tu. Malaikat yang kasa-kasa. Itu zilat tu malaikat yang kasa-kasa. Makna apa malaikat yang kasa-kasa? Malaikat yang tidak bersifat kesian belah. Malaikat yang tak bersifat kesian belah. malaikat yang tidak bersifat kesian belas. Allah Ta'ala cabut sifat kesian belas daripada malaikat pun tu. Dia tak ada kesian. Orang kita ni ada juga, walaupun hok-hok, walaupun kasar dan warna punya, ada sifat kesian belas. Malaikat buat itu, dia tak bubuh sifat kesian belas mula lagi dah bagi dia ni. Jaga untuk neraka. Oh, sedap heret. Mata huruf kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang gagah-gagah dan kuat-kuat. Ni terjemah daripada sidat. Sidat ni apa? Yang gagah-gagah dan kuat-kuat. Sore-sore malaikat tu bukan tak ada, bukan biasa. Gagah dan kuat-kuat. Allah mereka ni. Tidak derhaka mereka itu. Mereka itu, malaikat-malaikat tu. Tak derhaka akan Allah Ta'ala. Tak pernah derhaka kepada Tuhan. Barang, yang akan barang yang menyuruh ia Allah akan mereka itu. Mereka itu malaikat. Ikut Tuhan suruh apa? Tuhan suruh apa pun? Ya, buat semua. Masya Allah. Derhaka ke Tuhan. Allah siap. Habis kat tu. Dan buat wayaf'alu nama yu'marun. Dan buat mereka itu, beberapa malaikat tu, buat akan barang yang disuruhkan mereka itu. Mereka itu beberapa malaikat tu. Dia buat barang apa yang suruh dia. Tengok pokok ni. Sekat tu ayat Quran. Musanna kata, cubalah kita berfikir bahawasanya Allah Ta'ala sendiri menyuruhkan kita sanga dan beringat. Menyuruhkan kita sanga, kita jaga dan beringat akan diri-diri dan ahli-ahli. Tuhan sendiri suruh kita jaga dan beringat akan diri-diri kita dan ahli-ahli kita. Jaga sanga-sanga tu daripada terkena neraka, daripada terkena azab neraka. Tuhan sendiri suruh kita jaga molek-molek. Beringat molek-molek diri kamu masing-masing dan ahli kamu masing-masing daripada terkena azab api neraka. Tuhan sendiri suruh. Tuhan sendiri suruh kita jaga. Maka bitapakah? Kerana apakah? Setengah-setengah daripada orang-orang kita. Siaplah. Bitapakah? Setengah-setengah daripada orang-orang kita mengajakkan setengah-setengahnya, setengah-setengah orang tu mengejak kepada masuk neraka. Tuhan sendiri suruh kita jaga daripada api neraka. Jaga diri daripada kena api neraka. Jaga anak bini daripada kena api neraka. Tapi bitapa kau setengah-setengah orang kita ni duk mengajak lagi. Duk mengajak. Setengah-setengah mengajak kepada masuk neraka. Tuhan suruh lari tapi setengah-setengah orang kita ni duk ajak masuk neraka juga. Padahal Tuhan suruh lari jauh. Kita mengajak masuk ke neraka. Mengajak lagu mana? Ini taswir rupa mengajak ni. Ini cara mengajak di neraka ni. Allah. Mengajak ke neraka tu dengan berajakkan kepada kerjakan yang haram-haram. Ajak kepada kerja yang haram-haram. Kerja benda haram. Allah tak tahu. Macam-macam taswir tengok. Allah, Allah, Allah. Gi. Alapah gi. Gi. Kita gi. Gi, kita gi. Tamos di. Masa tu. Gi, kita gi. Gi enak. Gi. Kau macam dia dah sebagi. Bagi. Apa bagi? Siap dah. Lagi kau cara ini. Duit dah ini. Tu, macam-macam. Nak taswir tau. Tak. Gamut nak taswir dah. Nak hobi kita dah. Taswir buku mengajak. Kita nak buat jahat pun kau dari diri kita. Dia selalu ajak orang masuk neraka. Pun nak masuk neraka pun seorang mung ya. Nak masuk neraka pun seorang mung jadi. Selalu ajak orang lagi neraka. Takut eh. Tu kasar dak apa? Tak boleh kan? Allahu akbar. Mana kita buat kerja maksiat kita dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Taala jaga diri kita pula. Sudah jauh. Eh. Ni kada pakak anak bining, siapa ke anak bining? Anak tengok ayo. Buat. Buat gapumbu, buat contoh kepada anak. Buat contoh kepada anak. Askin anak pun serah dok ingat benda tu. Anak sendiri buat akan turut cara ayah pula dah. Ayah tak semayak je tidur. Anak tu bangun. Allah kesian. Masya Allah. Anak juru ngaji tadika kulit mari tu. Dia ajak. Ayah rebeh. Ayah rebeh. Ayah rebeh. Ayah. Oh, tak kira apa. Ha, tu. Tak rasa serah. Tak rasa malu ke anak. Tak rasa malu ke anak. Tuan nak masuk neraka. Nak ajak orang lah masuk pulang. Wa'niyazubillah min zalik lah kita. Jok orang berzina atau macam-macam. Aduh. Mula cari. Mula-mula kecek dulu pasal nak temung. Nak temung lepas temung tu masa Allah. Banyak anak kot nibung. Kok golok kok nibung tu. Kok nibung kok rasa apa? Apa orang panggil? Hau-hau ke apa? House-house tu. Jelau si kawan saya tu. Tempat dia. Haa tu. Jelau kat tempat dia. Kalau kot taning kot nu. Allah. Akbar. Ya Rabbi. Zina. Suang-suang dek. Suang-suang. Kot suang kot tempat dia kot nu. Kot batal pun nu. Ya Allah. Anak pun nak bermudi. Dah lagi. Kita ni jadi ustaz tu. Kena tolong pula weh. Ni ustaz sedih ngeceh. Anak murid. Ustaz berkelip. Allah. Ustaz jangan. Ustaz weh. Habis situ. Kita tak usir lah gitu. Ha ni musanah pesan kita. Eh Tuhan sendiri suruh kita jaga beringat diri daripada api neraka. Parano eh. Orang-orang kita duk ajak pergi ke neraka juga. Ajak dengan kepada kerja yang haram-haram. Banyak lagi. Dan meninggalkan yang wajib-wajib. Atas pada kerja haram tu. Ajak kepada meninggalkan yang wajib-wajib. Ah, so ngaji ha. Misal. Gi kerja Malaysia aku. Ajak. Ajak gi kerja Tom Yam. Waktu sebasa. Akhir-akhir. Gi sekali dengan saya. Eh. So ngaji ni. Ngaji. Ngaji pun gitu ya. Orang tak lewat mengajar apa. Ni memang tengok. Kalau tak ada orang tak itu dah. Kalau mengajar pun nak buka pun tak boleh dah memang tu. Oh dia kot tu. Kalau memang mengajar kacang ngaji pun tak lewat apa dah. Teruk dah kot rumah tu. Jadi hijau-hijau. Hajak kot bit. Allahu Akbar. So maya ni. Haa kot tu. Memang teruk lah. So maya ni. Hari ni sehari weh. Oh, poso tak nak poso lah. Kita. Tak ada ramai-ramai tu. Jaga wa'niyazubillah min zalik. Wa'niyazubillah min zalik. Kata orang lain lagi tak ada kira lah. Orang tu orang porok tu tak ada lah. Orang ni orang puncak asasa ni berjudi, berzina, min orang. Orang ni orang pala-pala dia. Lepas tu orang porok tu. Tu. Wattafriq mulai sama muskilah. Allahu Akbar. Dan mendidikkan anak cucu kepada melanggar undang-undang Allah Ta'ala atau pada berajak. Berajak tu ni cara mengajakkan kepada neraka kan ni. Mendidikkan, mengajarkan anak cucu, mendidik kepada melanggarkan undang-undang Allah Ta'ala, melawan dan melampaui undang-undang Allah Subhanahu Ta'ala. Tengok tu. Ya dia Allah lagi ya jakut lupa tu. Hajar widejo. Hajar pakai baju, tak hajar pakai baju. Ya makan anak dia. Ngeceh. Ambil anak dia dua orang tu mangan dengan buat siung. Macam siung. Siung budak, siung adik tu. Siung budak tu. Anak jantan dia. Lepas tu siung hak nu, anak saya. Wah, pukul ramah taruh. Alah, anak. Tengok ciudiknya. Ciudiknya budak ni tengok. Panah kecek, panah karung dah. Ciudiknya orang tua pun dah puja. Jadi dia apa kot tu? Didik kot melanggar kot. Adik budak-budak punya dia buat biasa orang pada tu. Tu. Pesa-pesa dah ni hok-hok rumah sendiri. Hok rumah sendiri. Tu. Tak kira juga weh, mama sendiri pun. Hok rumah lah ni. Dia tak kecek tak orang lain hok rumah. Kelik bawa ni. Allah. Yo anak anak tu jadi orang panggil anak dengar. Bukan apa dak. Lagu terasak ya terasak suara panggil dia terasak tu ya bising. Ya ada lentera ya ada muzik dia tu. Lepas tu bila suara tu orang tu masuk, orang telefon masuk, orang tu masuk tu, anak pun jadi. Tu dia. Atau gana ni. Kita pagi tu lagi. Abel ni tinggal gi jauh-jauh dah. Dia tinggal jauh dah. Lama sekali boleh temu. Lepas tu dah harap atas adik je lah boleh jaga anaknya. Kalau adik tak sanggup jaga, pergi lagi nak jaga. Sebenarnya kewajipan ni abang juga kena jaga. Kalau adik tak jaga, pergi nak jaganya. Kita ni bukan nak jadi tok laki isteri, bukan jadi laki suami dekat dunia ni weh. Nak duduk sampai kalau akhirat. Oh, siap. Ya. Anak kita ni agak molat lah. Nabi ya dah. Anak tu ya cuci bersih. Mak pak dia juga, biar dia buat, biar dia Yahudi Nasrani tu. Kita lah juga sebenarnya. Terasak ya. Tu lah tu. Lepas dah tu tak dah. Tak ada dah lah terasak mana tak buat lah. Ya tak boleh juga. Tina ni ya tak boleh. Anak ya nampak dia cakap apa. Ya masuk anak ya sedap. Anak ya panah dah tu. Anak ya jadi bijak. Ikut rupa tu. Gi, gi main teh aerobik dengan Mac gi. Mac pun teruk, Mac pun. Tok tani ke tu. Anak tu pun. Allah, ya berdidik anak kau rupa tu boleh. Soalnya cuba didik kau ikut masjid, ikut rupa tu eh. Ikut rupa tu. Allah Akbar. Tu jaga oleh anak cucu tu. Kepada melanggar kongkong Allah SWT. Duk puja, duk duit pula. Anak cucu nak pergi jalan. Dia main game, dia duit. Main game, dia sendiri. Duk duit. Ngepek-ngepek helah duit. Ngepek-ngepek helah duit. Ngepek-ngepek helah duit. Pah, nak pergi ke mana? Duk kedai game tu. Pelan ini panah lah kau. Dah budak kita malu. Kita masuk kedai kong tu nak main. Yo tu tu pejam mata. Budak tu. Kita ke duk. Paling tengok budak. Allah. Budak ni. Tengok budak tu mana melakon dah. Dia pejam mata je boleh pegang. Ikut pecek. Ingat. Aku tak pandang sampai tahu ni. Nak pecek sesuai je malu lah. Budak. Allahu Akbar. Walillahilham. Budak lah ni. Siapa dia ajar tu? Bukan tuan kedaking. Ibu bapak dia mendidik. Kalau dia tak halak orang ikut dia, tak mari. Kecek lah. Mu nak pergi mana pergi. Kalau pergi kedah tu, aku nak katok dia mampu. Gimana ayah pergi belakang? Adik nak pergi mana? Raya. Ayah nak buat pergi sendiri. Pergi jalan mana? Nak buat pergi. Situ je yang ni. Kalau pergi, boleh tengok. Kayu siap dah tu. Yang lain, yang mari. Ni je dah. Pada pergi rumah orang lagi situ apa? Duduk kat rumah demo. Pergi situ. Ha tu muncul sah. Sebenarnya. Panok pula tu. Barangkali Musanya kata, tidak ada kebodohan. Barangkali tidak ada kebodohan. Tidak berlaku kebodohan yang seperti ini, yang semacam ini. Malaikat, sebab apa boleh jadi berlaku kebodohan seperti ini? Jadi bodoh sampai kita lalu, sebab apa? Barangkali tidak ada kebodohan yang seperti ini, tidak berlaku kebodohan, tidak berlaku bodoh semacam ini. Malaikat tersebab daripada kurang percaya kepada barang yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tersebab, terpunca daripada kurang percaya, kurang yakin, kurang kemah hati kepada barang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tuhan janji nak azab begini-begini, ya kurang yakin benda tu. Sebab tu barangkalinya, dengan sebab tu, sebab kurang yakin kepada barang yang Tuhan janji tu, barangkalinya sebab tu dah tersebab tu dah. Tak berlaku bodoh sepanjang malaikat, kerana berlaku juga, tersebab dan terpunca daripada kurang percaya kepada barang yang dijanji oleh Allah Ta'ala dah tu. Ya kurang percaya tu, dia percaya penuh 100%, ya tak akan buat benda tu. Lepas tu, yang tersebab pula, yang ni sifat pada kurang percaya. Sebab apa boleh, sebab apa boleh kurang percaya kepada barang janji tu, he? Kurang percaya yang tersebab pula, yang terpunca pula daripada tak mengaji. Tak mengaji agama. Tak mengaji dan tak mesra agama Islam. Kini, tak mengaji agama Islam. Tak sera agama Islam. Kalau ngaji pun ngaji sikit-sikit, tak sera. Tak sera. Payah juga. Mengaji, lepas tu nak sera oleh agama. Tak mesra, tak mesra dah. Tak mesra, tak merasa penting agama Islam. Tak rasa pentingnya tak agama Islam. Masa sera dengan agama. Gitu. Sebab daripada tak mengaji agama, sebab daripada tak sera agama, sebab tu buat kurang yakin. Bila kurang yakin, dengan sebab kurang yakin tu berlaku kebodohan ni. Jadi bodoh gitu lalu ni. Kita mujur cakap dah. Orang tua kita ni cerdik dah, yang datang ajak agama tu. Mengajilah aku bodoh, mengajilah bodoh sepaku, dia kata. Mengajilah bodoh sepaku. Ayah tak boleh mengaji dah. Nak tinggal saka kemu, kalau kau dah gebung getah tak ada yang kemu. Nak bagi ke banyak tu, tu apa raya sore boleh. Kau daning je, ni nak buat kebung ke kemu dah ni. Oh, ayah kira. Oh, ayah cerdik tu. Kalau ayah mati pun ni kemu kebung dah ni, dua jam, duduk sangat kebung dah ni. Sangat kebung dah. Tu, waktu masalah kalau itu mengaji agama. Kalau itu punca mula-mula dalam masyarakat kita, wak wi orang dari kampung boleh mengaji agama, wi serak agama. Bila ia serak dan mengaji agama, masa tu ia akan yakin dengan janji Tuhan. Bila yakin dengan janji Tuhan, insya-Allah masyarakat dalam muka kampung tu tak berlaku kebodohan ni. Tak berlaku kebodohan tu. Insya-Allah. Klik mengajarlah. Klik mengajar, jangan duduk saja ustaz ni. Tembang ngaji 2, 3, 4 tahun lebih. Lebih parah dah. Tu. Pohon kayu ni kat, tak buah pun sekuai-kuai yang berteduh. Tak berteduh, sekuai-kuai yang tak buah dia punya berteduh. Dia duduk bawa orang, duduk bawa teduh hai dia. Kita ni tak buah saudara nak teduh tak boleh pula. Teruk dah tu. Ngaji. Alah tak boleh ngajar rata-rata pun kau dah berteduh di kampung tak pada. Tak boleh buat apa tu nyanyo. Ha tu dah. Masya-Allah sungguh. Pandai usaha naik gaji tu, tengok kajian dia. Ni cara kita nak usul cara nak kira juga ni buka masalah masyarakat mula di mengaji agama wis segak agama ya. Mula situ. Lepas tu gunalah peranan-peranan kita untuk nak tarik orang wis mengaji agama dan segala agama. Bila mula situ insya-Allah dia mula yakin lagi dah. Dia gitu, kita mengaji. Masuk lebih biksi tu dah. Haiye. Tak ada halah. Ya nak mek, Tina tu nak mek. Ya nak mek dah. Dia tengok kita tepi. Bakal piah. Bakal piah, bakal rasa baik. Buat musim-musim. Kita tak ada yang boleh tu pula. Dia nak makan. Dia tak kira kata halal dia kurang. Suku. Ada halal tak ada halal. Dia tak kira. Belah lah. Tak apa pun. Orang nak you jual. Betul. Allah. Masya Allah. Tengok dia biksi tu. Kita nak kata ke dia tak boleh. Tu. Sebab dia kurang mengaji tu. Kalau orang mengaji tak laku. Ni biksi, ya sedap duk. Ya tak kena duk ngodak sekali. Kena orang Melayu kita je makan sendiri dah. Cuba tak beli, insya-Allah. Kalau dia tak beli, pakak tak belilah kau. Kena orang amati dengan benda ni. Ni dalam seven tu. Tengok. Hot dog apa semua. Makan. Allahu Akbar. Faham hau tu ada babi cerak-cerak. Ada minyak babi, tak ada halal. Kajak, apa nama cuklah tak boleh halal. Penuh habis. Kipoh eh. Ha, kini, orang mengaji dan tak serak agama tu lah. Agama Islam yang diakui oleh Allah Ta'ala. Yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agama ni yang diakui oleh Allah Ta'ala, diaku dengan sebenarnya sebenar agama ni. Ni Allah Ta'ala akui dah Islam, inna dina idallah depan musa nawayak. Ha, cerita tu hewayat siap dah. Inna dina idallah Islam. Ni agama Islam yang diakui, yang diredai oleh Allah SWT dengan sebenarnya sebenar agama ni. Lain pada ni tak betul, tak benar. Tuk sasana sana tu kun pin kun di. Kena tak? Semua agama mengajarkan supaya orang jadi baik. Betul tak? Betul tak? Sasana reko suara kun pin kun di dan alat. Nah? Aduh. Kena tak situ? Tapi yang kasar sangat. Ha, tu. Yang kasar kalau kita jawab betul-betul kasar ni, yo orang kafir dengar pun jadi kasar pula. Lek cara kita pun. Tu, ai dok, kalau kita dok. Islam ya, kejau jadi molat. Hak lain pada tu mengarut saja. Ha, tu orang kafir dengar pun jadi manas sikitlah. Jawab lagu mana sedap sikit. Jawab kata, "Jo." Semua agama tu ajar manusia jadi baik belako. Tapi takrif kebaikan bagi tiap-tiap agama tu tak sama. Kebaikan yang Islam kata baik, benda tu kebaikan yang orang agama Buddha kata baik, di situ tu Islam kata tak baik. Oh, mungkin nampak rasa ringan sikit. Semua agama ajar molat, ajar baik. Tapi kebaikan hok dalam modok mengajukan aku kata baik, Islam kata tak baik setengah-setengahnya benda. Huh? Semua tok ku yang kata baik, Islam kata baik, tak baik. Yo kata tak boleh minum arak. Ha, hok tok Islam kata baik. Islam kata baik, yo kata tak boleh minum arak, kita pun tak baik. Tak boleh berzina. Ha, Islam pun kata baik. Islam pun kata baik. Jadi yang borong melakolah. Ha tu. Dia ajak orang jadi baik lah tu kena. Tapi ha tu. Kebaikan yang ditakrif dalam agama mereka tak sama dengan kebaikan kita. Gitu je. Oh, baik tu dah. Apa baik muat lagu mana? Baik ke homo? Kebaikan aku ni tak boleh semua berhala. Kebaikan mungkin semua berhala lagi, tapi kebaikan aku tu tak boleh semua. Itu bukan kebaikan di sisi agamaku. Tanya. Ha, banyak lagi. Ayah ke apa ni? Ha. Mu kata pakai babi tak apa. Aku tak leh. Tak leh. Ha, tu jadi kebaikan tak sama pula. Kebaikan kalau kita kata dok. Padahal sebenar wakilnya dok. Kira-kira mudah-mudah eh. Sebenar kita nak kecek takri-takri tu pun heret juga tu dah lah maknanya. Tak ada agama mana yang tak yang baik, yang betul, yang sebenar. Lima lekat Islam yang sebenarnya. Tu. Kristian pun mengajak orang kepada kebaikan, tapi kebaikan dia buat yang syirik gitu bukan baik di sisi kita. Tu. Nampak tu dah. Susah senang kau saya kau pun di sana lah. Iman ni banyak. Baik misalnya. Mani banyak tu tak ada masalah. Banyak kafir tu mani boleh. Tapi hok di jiru tu bukan mani. Hok tu jadi budaya. Hok tu masuk dalam agama kafir. Hok tu tak boleh buat. Orang kafir mati. Kita nak pergi jiru. Ambil di mu. Lagi yang nak gosok pun. Tak ada apa. Tapi ni tak ni. Ahad dalam sang tu. Lepas tu. Hok tu bukan mani. Hok tu mungkin orang ni lain banyak. Ha, tu tu hok krabi tu, hok pratan krabi diri jadi. Allah Akbar. Tapi ya tu baik mari minta maaf dah ya tau. Ya terpaksa. Jadi orang panggil jadi sendiri. Ya tu gitu saja tu. Bukan kata nak. Bukan nak itu leh. Tapi bila doa mama tu. Hak tu halau. Ha jadi teruk gi. Ah tu dia. Kenapa kena oyak dah kira-kira. Tu baik minta maaf. Hengar lagi lah minta maaf. Taubat lah. Ada lah kih-kih tu. Paling tak faham ni. Ya isu ni berlaku di rumah. Isu ni berlaku di rumah. Tu. Ya harus mandi banyak tu tak apa. Mandi. Mandi orang kafe tu tak apa. Semata mandi banyak dia tu. Basuh banyak dia tu. Harus. Tapi rupa tu bukan rupa mandi hok tu menjadikan satu juzuk agama dia dah. Hok tu nagi kepada ibadat cara lama dah. Hok tu bukan mandi dalam takrif agama Islam gitu. Tu. Mandi sininya ni banyak orang Islam. Banyak orang kafir, banyak orang Islam. Kita pun mani-mani banyak orang Islam kita. Orang kafir nak mani tak boleh tak? Ha, tak ada apa? Noh, banyak dia tu. Kita nak ambil mari mani jiru-jiru gosok-gosok tak? Semaya tu tak boleh lah. Tapi mani tu tak ada apa? Mani with dia tu. Itu masalah pula deh. Dengan firmannya. Diakui tu dengan firmannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kata, inna dina indallahi al-islamu. Ingat belakang ada ayat ni ni. Ingat belakang. Tatbik pula lah. Lepas pada ingat dah. Jadi teori saja dah. Nak jadi tatbik pula. Artinya, arti firman Tuhan. Sesungguhnya, agama itu di sisi Allah Ta'ala tu ialah Islam. Agama itu, agama di sisi Allah ialah Islam ya. Lain daripada ni tidak. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita nak dapat kuat insya-Allah lepas pada asar ni kena baca dalal baca semua. Insya-Allah nak tulis sikit. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Lepas subuh, lepas asar, baca 3 kali. Waktu itu, billahi rabbah, wabil islam, bidinan, buat itu, insyaAllah. Pak Maya bakal baca itu. Dan akuikan diri. Ha, aku diri. Itu dah Allah yang buat gitu. Itu dah Allah yang suruh beramal gitu. Lepas subuh, lepas subuh, lepas asar. 3 kali ya, aja. Ha, tu dia. Amboi. Amboi sesaknya orang-orang tidak mesra agama Islam ni. Amboi sesaknya orang-orang yang tidak mesra agama Islam ni. Siaplah. Nauzubillah min zalika. Mudah-mudah aja. Yang tak mesra, tak mesra agama. Orang Islam dah Islam. Islam. Nama apa? Nama Khalid. Nama Khalid. Khalid. Nama. Tengok tu. Naik siapa goro tu back line dah. Naik siapa goro je. Di Hatyai tu ya. Di Hatyai tu. Hatyai pula kawasan tempat Nayu dah tu di mana? Di Hatyai Nai tu ke? Kat mana ke? Budak Nayu kita haja tak nak kelubang eh? Pakai caksi eh? Roh cendera tu ni cendera macam aku dengar, aku biasa dengar ni lahjah ni ni. Lahjah ni bukan lahjah orang atas ni. Lahjah orang bawah dah. Lahjah 3 wilayah. Tu kau dah yai ya tu, tak ada nampak kan sampai surat, sampai nak call lagi. Tak nak sampai ke bakok kok ram lagi. Ram tu. Kau seram tu. Lepas pada tu teruk dah. Kalau lepas pada bakok gitu sampai ke Lampang mana tu teruk aja. Hak tu jadi sial dah. Teruk tangan je. Banyak. Kita tanya puak keluar, kita tanya puak-puak jemaah hak gitu keluar kuasa sana. Boleh tengok. Orang sial ya di. Dek, ni Islam ni. Oh, ni kau mi Islam kuning ni. Mak cak saham cangwat ni. You ni. Oh ya. Kata rumah tu ada Islam. Oh tu eh. Kau apa? Tak wani nak temung lumpuk ni. Tak kelubung gapo dah siap dah habis. Gila. Gila. Anak pemuda pemudi kita hajatan. Turut tahan lagi. Kita tengoklah boleh cek. Ramah, ramah. Bukan sore dua. Ramah. Lepas dah tu turut. Orang ada kok bakok tu ada lagi. Buat lagu mana tu? Lagu Akia tu. Akia kot. Tu dia. Habis. Amboi. Tidak mesra agama Islam. Na'udzubillah min zalika. Dan bacalah pula firmannya, firman Allah Ta'ala. Fa'anzartukum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kazzaba wa tawalla. Artinya, arti firman Allah Ta'ala. Maka menakuti aku, aku Allah. Aku menakuti. Mempertakutkan, menakutikan akan kamu. Tu aku dah ni. Menakutikan akan kamu. Naran akan api neraka. Aku menakutikan kamu akan api neraka. Ingat. Api neraka ni. Neraka yang talazza. Yang bernyala-nyala ia-ia neraka tu. Asata talazza lah. Tapi hasata tu harbunan. Bakta fa'ala. Api neraka yang bernyala-nyala ia-ia api neraka tu. Menyala. Dung-dung. Ni nak tasawur rupa tak boleh menyala lagu mana tu. Nak kia atas menyala atas dunia ni. Nak kia tak boleh. Kia tak boleh. Ha, tu. Bernyala-nyala ia. Tidak masuk akannya. La yaslaha. Tidak masuk ke dalamnya. Akannya akan. Akan nak tu. Akan neraka tu. Tidak masuk akan neraka tu. Malaikan illal asqa. Wa niyazubillah mizali. Malaikan orang yang celaka. Ya boleh masuk. Tiket kos. Tiket istimewa. Takutlah neraka. Apa takut ke neraka? Duk cong teket lagi ke neraka. Apa? Ha, tak ada cong eh. Tak ada okey. Duk cong dah tu. Nabi kata siapa-siapa yang umur dia. Ada ulama kata. Siapa yang umur dia 40 padahal. Kebaikan dia tak menang di atas kejahatan lagi. Boleh cong teket dah ke neraka. Fal dia tak bawa. Ada huminana. Cedek boleh. Hak lapar falnya tabawa tu kena ingat molek. Falnya taubat, falnya tabawa tu. Nabi suruh cong teket boleh-boleh. Takutlah. Ha tu. Tidak masuk akannya malaikat yang celaka ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allazi kazzaba wa tawalla. Orang celaka dobiknya rupa lagu mana? Ni sifat orang celaka. Orang celaka yang bakit bohong ia orang celaka tu akan rasul. Bakit bohong ke Nabi. Orang yang kata benda hak Nabi mari tu bohong. Tu baik orang Nabi. Dan berpaling ia orang celaka saat itu. Berpaling daripada beriman kepada Allah. Tak beriman kepada Allah. Ha ni sifat orang celaka. Wa niyazubillah ni tali. Tanya eh. Habis situ. Artinya mana ni? Tak baca lagi. Dan firmannya, firman Allah Ta'ala. Saya kata lagi. Waman khaffat. Saat ni surah apa? Tak ada tanya. Tu hok duk cedek tu. Dia nak royak tapi orang tak tanya. Dia nak royak pun gitu. Dia pun tak tanya ni. Innat dina indallah tu surah apa? Innat dina indallah tu. Al-Imran. Maryam pula. Surah Al-Imran. Kita dengar ni Al-Imran ayat. Milablah. Bismillah. Lepas tu fa'amzartukum ni surah apa? Surah. Oh. Al-Laili. Yalah. Suratul Lail. Ayat 14. 14 apanya belah. Masya-Allah. Tewar dengan Hasan Samuk boleh ni. Ha. Apa nak tadi yo pula? Pada Hasan Samuk. Insya-Allah, insya-Allah. Ingat surah mula ni. Fa anzartukum nazalan nazal. Patu ini ayat ni lagi. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika. Surah. Senyak dah wei, dia suruh tewang Hasan Samuk. Surah apa? Milah. Surah apa? Mukmin. Terima kasih. Surah Mukmin ayat. Mukminun dengan mukmin tak serupa tu. Mukminun eh? Ya mukmin tu sore. Ayat. Eh? 1-3. 1-1-1-0-3. Surah Al-Mu'min. Profit dah lah, mukmin dah. Belum pada tu? Surah apa? Nisa'un ma'idah al-an'amun a'ra' al-anfalu taubah Yusufu al-ra'du Ibrahim Al-Hijrul Nahlul Isra' Al-Kafu Maryamu Taha Al-Mu'minul Had Al-Mu'minul Nur Al-Furqanu Sya'ra Al-Namlu Al-Qasasu Fadu Al-Ankabut Al-Rumul Luqman Al-Sajadah Al-Ahzab Sabak Fatid Yasin Fadu Al-Sab Fatu Sad Al-Zumar Fadub ha. Fusilat Asyurah dah. Az-Zukhruf Ad-Dukhan. Jadi itu belum ada tu. Mukminun tak ni mukmin. Hak ghafid. Tapi hak ni bukan mukmin lah. Hak mukminun hak ni dah. Mukminun tu duduk mana? Mukminun. Ha, dah habis. Tulis malak. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Artinya, dan mereka yang ringan segala timbangannya, nyo mereka. Mereka yang ringan oleh segala timbangannya. Makna ringan timbangan yakni yakni berat kejahatannya dan ringan kebaikannya. Itu makna ringan di sini. Yakni berat kejahatannya dan ringan kebaikannya. Bila suka dan menimai amale, jadi berat lek jahat lagi. Diringai lek kebaikan. Siapa yang ringan segala timbangannya, Tuhan kata, faulaika man tu mubtad aman tu kita kata man syartiyah boleh kata lagilah atau man mubtada pun boleh. Ulaika tu ulam mubtada, allazina tu khabar bagi ulaik, jumlah tu khabar bagi man, ataupun kalau wa man syartiyah pun jumlah tu jawab bagi man, for tu for orbitalin jawab boleh. Alladzina khasiru, khasiru tu silat a'id bagi alladzi. Ha, khasiru, mandi kita kata anfusahum apa. Fi jahannam, jumlah fi jahannam khalidun. Fi tu khabar muqaddam, khalidun muqtadam akhar. Jumlah tu bada pada khasiru anfusahum. Bada pada khasiru anfusahum. Artinya, arti firman Allah Ta'ala. Tuhan kata, dan mereka yang ringan segala timbangannya, maka itu-itu orang, faulaika, maka itu-itu orang tu ialah mereka-mereka yang merugi oleh mereka, merugi akan diri-diri mereka sendiri. Tu duk merugi diri tu, rugi ke diri tu apa panggil? Merugi akan diri mereka tu. Duk rugi diri mereka tu. Lagu mana merugi diri mereka? Di dalam neraka jahanam kekal sekalian mereka itu. Jadi kekal sekalian mereka itu tu di dalam neraka jahanam. Tu rugi. Ya'zubillah min zalik. Merugi akan diri mereka dalam neraka jahanam. Allahu akbar. Kalau tepek gamak, asal lagi gamak api. Tak ni gamak kubur tu, nak tepek dalam rumah tu. Gamak api neraka pula. Gamak api, lepas tu buat buat ayak-ayak bekal dengan api neraka tu. Tepek dalam tempat makan nasi. Kalau saat ni ditangguh nak tu. Kalau ni tempat makan nasi. Nak makan-makan pun ingat neraka. Tak lalu pula dah. Tepek mana? Untuk nak mengingat je, ni duk tepek gamak lain. Gambar hal lain. Tepat gambar-gambar hal mengingatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tu kubur-kubur boleh tepat kan? Kubur-kubur. Gambar kubur-kubur. Kubur hak, jangan tepat kubur molek-molek dah. Kubur hak bina kubur Malaysia tu ada kubur molek-molek dah. Mek kubur hak ni, hak biasa. Nunggu rupuk-rupuk tak ada orang cara tu. Kubur tu kita tepek. Tu duk asyik dah rancang dah insya-Allah. Awak takwim pada dalam tahun ni. Gama kubur. Gama kubur. Patut tulis situ. Kullu nafsin za'iqatul maut. Inilah tempat kita yang sebenarnya. Inilah tempat kamu yang sebenarnya. Inilah rumah kita yang sebenarnya. Tipu tepek gama molek. Tak nak masjid ni, masjid besar-besar. Masjid tu masjid ni. Tak semaya li. Tengok masjid pun tak rasa nak semaya li. Tengok kubur barangkali hati rasa nak semaya pun kok. InsyaAllah lah. Dah niat dah, niat dah tu. Laku dah, lama tak laku. Orang tak beli. Habis situ. Hendaklah kita tahu bahawasanya neraka itu 7 pangkat dah. 7 pangkat, 7 lapisan, 7 pangkat. Yang pertamanya daripada 7 pangkat tu jahanam. Namanya jahanam. Dan dikatakan bahawasanya jahanam ni ialah tempat segala yang derhaka. Tempat duduk, tempat, maksud tempat ni tempat azab lah. Tempat azab segala yang derhaka kepada Allah. Yang derhaka di sini ni siapa? Daripada orang-orang Islam tu lah. Ni orang Islam tapi fasik yang derhaka kepada Tuhan. Tuhan boleh dalam jahanam ni. Bayar pada segala derhaka, yang derhaka tu. Bayar situ. Itu jahanam. Ingat malam tu. Dah. Yang keduanya daripada 7 pangkat tu saqar, namanya saqar. Saqar, saqar. Yang ketiganya saqar ni nak dah, saqar. Masalakakum fi saqar. Ada tanya orang kafir kan, kena duduk dalam neraka ni, malaikat tanya, masalakakum fi saqar. Apa ni? What we kamu duduk dalam neraka saqar ni? Malaikat tanya kepada orang kafir. Qalu lam nakum minal musallin. Wahai kata lagi. Sakot. Lepas tu yang ketiganya daripada 7 tu Lazo. Molek nama. So dah tak nama anak lah. Tak nama Lazo. Tak nama apa anak ni. Tak Lazo. Macam baiklah ikut air sebut. Dia tak tahu. Orang tak mengaji ni satu masalah kau. Dia nampak molek ikut air. Ambil tak nama anak orang. Lazo je tak. Dek Lazo. Dek Lazo. Padahal kena kepada ni aku dah. Kalah. Innaha Lazo. Yang keempatnya dari tujuh pangkat tu hutamah. Tengok mula-mula aja tu. Hutamah. Wa ma adraka bil hutamah? Narullahil muqadah allati tatali'u 'alal afilah. Yang kelimanya, kelima dari tujuh tu sa'id. Wallahu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashab. Naqilu fi kunna ma kunna. Ya nah, ma kunna apa? وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Kalau kita fikir sikit, kalau kita guna akal sikit itu, tak nak dengan aku sa'i. Duk kecil dengan aku. Duk jadi bisik sore. Duk jadi kecil sama yo. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis. Yang keenamnya, keenam dari tujuh tu jahim. Jahim. Tu jahim, jahim. Jahim apa ni? Ayat mana tadi jahim? Ayat jahim ni. Jahim. Tak mari, tak mari. Jahim ni apa tadi? Jahim, jahim. Masya Allah, alhamdulillah. Allah, Allah, Allah. La tarawunna al-jahim. La tarawunna al-jahim. Ni mula tengok. Yang ketujuhnya, daripada tujuh tu, hawiyah. Hawiyah. Apa tu? Ani? Wa ummuhu hawiyah dah. Ayat mana? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'adaraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthu, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa'amma man thakulat mawazinu, fahuwa fi insyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, fa'ummuhu hawiyah. Wa ma'adaraka mahiyah. Muntahu dah, apa ni hawiyah tu? Narun hamiyah. Dan dipenuhkan segala pangkat-pangkat yang tujuh itu. Dipenuhkan segala pangkat yang tujuh tu dipenuh dengan azab. Tu yang penuhkan dengan azab. Selama tak penuh orang okay, dalam tu neraka pun dah tuntuk situ. Dia tak kenyai. Dia nak kenyainya bila lipoh mulut dia. Dipenuhkan akan tujuh pangkat tu dengan azab. Azab yang bersangatan. Allahu Akbar, banyak dah. Tetapi berlebih kurang azab bagi tiap-tiap pangkat itu, berlebih kurang lah. Ada lebih, ada kurang pada tu. Tapi kurang-kurang pun Allah. Sekurang-kurang. Jahannam saja, jahannam tu bawa sudah. Jahannam tu renas sudah. Kenapa jahannam tu orang panggil pat. Dia renas sekali tapi duduk atas sekali. Jahannam tu renah sekali. Hak tinggi sekali neraka hawiyah. Ia bawa patak su. Bawa su. Syurga tak? Syurga ni hak tinggi sekali duduk tengah. Firdaus. Duduk tengah. Bawa si syurga tu. Syurga Firdaus duduk tengah. Ia tinggi su tapi duduk tengah. Hak lain-lain. Hak lain keliling. Neraka duduk ikut. Hak. Jahannam ni. Jahannam saja tu nak ayat kata dengan bising-bising dia tu. Sorok pitu, sorok jerit dalam neraka jahannam tu. Neraka tepi-tepi tu minta lah tu hai. Minta nak duduk lain. Ya Allah, tak boleh duduk tepi. Neraka sama neraka tu minta lah tu hai. Jadi tak boleh duduk sama sendiri. Nak ayat kata, teguknya jahannam ni. Jahannam sendiri tu pun. Malik neraka lain pun jadi bising dah. Tu. Teruk dah hak jahanam saja. Apa hak lain tu? Tahu. Tu dia. Allahu Akbar. Lepas tu Musa nak kata, yang ringan sekalinya nak ayat dah. Tempat azab yang ringan sekalinya, sekali azab tu, ialah yang pertama tu, neraka pangkat pertama tu, mana? Iaitulah jahanam tu. Hak tu ringan sudah tu. Dan yang berat sekalinya, tempat azab tu ialah yang ketujuh, pangkat yang ketujuh, iaitu hawiyah. Hak tu berat sekali. Na'udzubillahi min zalik. Duk mana kita? Min ya'udzubillahi min zalik. Masa malam nak mengajar abang dengan aku ni. Masa malam nak mengajar. Bila mengajar tu hati tak rasa nak gerung apa sangat. Takut ke aku kita tu yang takdir masuk dalam ni. Mengajar-ngajar tapi tak rasa gerung apa sangat tak bila sebut dengan aku ni. Siap. Takut ke. Baik saya mengajar mula. Saya mengajar dia mula. Saya duduk royak dia mula. Kalau tak royak tak habis pula kita ada. Nak royak tu. Allahu akbar. Allah. Mula awal saya nak tiak tu. Dia mari tu. Sebab nak kuat dia. Sama. Kita tak ada rasa pun. Tak ada rasa pun. Tu betul fa anzartukum nazam talazza zat itu pun sada Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz khalifah Umar bin Abdul Aziz dia semaya jadi tu imam baca siapa ayat ni bila siapa ke pada ayat fa anzartuhum naran ta tiap amat tu bet dulu amin baca lagi anzartukum la tak lagi sebab apa la yaslaha illal asqa tu tak siapa hati nak sebut tidak masuk ke dalamnya malaikat hak celaka ya jadi tak kau ya nak gembuk sebut tak leh takut gerungnya la yas susuk tukar surah lain semua siapa surah tu semua tukar surah lain pula. Tak masukkan dia malaikat celaka ya allazi kazzaba wa tawalla. Kita tu biasa ya kita. Tu dia. Surah tu pun satu wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a ma law wa addada. Hak dok wipung harta apa dok bilai-bilai. Cari duit, cari duit, cari duit. Boleh stokor dah duit duk bilai hak tu malam ni. Bilai pula takut tak cukup. Bilai pula takut tak cukup. Bilai pula takut tak cukup. Lepas minit, 5 minit bilai pula. Boleh tanakan. Boleh bank. Lalu kok bank tekan tengok ada tak lagi. Lalu pula, baru lalu sanding je. Tekan pula tengok ada tak lagi. Duit 20 juta ni. 1 juta ni. 500 ribu ni. Dia kata, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka, wail atau kecelakaan itu disediakan bagi mereka yang bermupak kepada orang. Allazi jama'a malam. Orang yang himpun akan harta. Wa addadah. Bila? Yahsabu anna malahu akhladah. Ia sengkau kata harta dia akan mengekalkan dia dalam syurga dalam dunia ni. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Harta dia tu tu nak dia kekal dalam syurga. Kalla. Tu yang juga. Hai. La yumbazanna fil hutamah. Lantau tiada jawab kau sambal. Demi kebesaranku, dicampak akan dia sungguh-sungguh dalam neraka hutamah. Tanya pula, "Wa ma adraka mal hutama?" Mung tahu dak Muhammad hutama tu apa? Narullahil muqadah, neraka yang dinyala-nyalakan sentiasa. Glung glung glung glung glung. Patut bila-bila masalah apa apa sekak duit dah tayang gitu dia ingat ayat tu dia rasa tak tak ada nak sedap mano. Nak sedap mano. Hipung boleh tapi ad-dadah tu hai. Masya-Allah je. hipung tu rasa dia kena hipung bersih dah. Tapi ad-dahu tu menunjuk kata dia tu terlalu dah. Terlalu dah dia kepada harta dunia tu. Kita. Itu dia. Yalah. Habis situ. Dan yang terlebih ringan sekalinya, ni kalau dulu. Nauzubillah min zalik. Dan bermacam-macamlah. Berbagai-bagailah kelakuan orang yang kena api dalam neraka tu. Macam-macam. Dan yang terlebih ringan sekali. Orang yang terlebih ringan sekali ni sebab azab dia tu. Terlebih ringan sekalinya ni sebab azab dia tu. Ialah yang kena kodam mata kakinya. Orang yang kena azab kodam mata kaki. Buku lali. Mata kaki. Ni. Ka'bah dia tu. Mata ketih. Mata ketih. Azab sekadar nak sekat tu je. Buku lali dah. Dua mata kaki dia tu. Atau buku lali tu. Ataupun mata ketel tu. Azab kena kodah tu je. Tu ringan sup. Tapi kena kodah tu. Dan bergelegak panas sampai ke otaknya. Tu ringan dah. Ringan dah. Bergelegak azab tu sampai kepada otaknya. Ke otaknya otak bagi orang saat ni tu. Otak yang kena azab tadi. Gelegok seperti gelegok puyuk. Gelegok puyuk. Bukan jadi gelegok ahad lah puyuk. Gelegok puyuk. Gelegok ahad lah puyuk. Majak tu. Puyuk gelegok. Tok tu. Api dekat mana? Api dekat bawah tapi gelegok sampai ke atas. Panah. Tu ringan dah tu. Ringan sup dah. Ringan sup. Katanya Abu Talib Abu Talib pun dia kelakuan orang kafir yang kena azab dan neraka yang ringan sekali Abu Talib. Abu Talib. Tu. Kata setengah ulama dalam kitab apa sampai tu najah tu. Pada dalam kitab apa tak ingat. Syarah kasih batu sejak ke apa tak ingat. Kata setengah ulama yang apa nama tu. Yang patutnya dia kata yang selayaknya bagi pak bagi Rasulullah ni sepatutnya ditanggungkan bahawasanya Allah Ta'ala akan hidup dia kembali semula dan dimatikan dalam iman. Apa pula ada satu kau. Satu kau kata Allah Ta'ala akan hidup Abu Talib ni kelik. Belum pada nak kiamat tu. Tu yang hidup dia kelik. Lepas tu dapat mengucap dua kalimah syahadat. Dah akan mati dalam iman juga. Kata singgah yang gitu. Tu. Dah lihat tu pun gelegok dah panah. Abu Talib. Ringan sup dah tu. Seperti gelegok puyuk dia kata. Dan yang berat tu tuan-tuan fikir. Berfikir sendirilah. Hak tadi yang bawa yang ringan dah. Dan orang yang berat tu tuan-tuan berfikir sendirilah. Hak tu amat tak sewa yak. Sehingga nak oyak dia sikit lagi tak sewa yak pun nak oyak sikit juga. Sehingga ada yang terkena api sampai kepada lekok. Apa lekok? Lekok betul mana? Lekok ke mana? Di bawah tengkok. Lekok ni tulai yang berhubung dada dengan bahu. Sini mana ya? Ni sini. Ni tekok kita. Ni sini. Tulai ni. Duk ni. Ya ada itu sikit sini. Ni dia lekok. Ada setengah. Siapa setengah ahli? Ahli neraka tu lagi tu. Azab. Hak saat ni sapa kaki je baru. Gelok sapa ke otak. Sapa ni? Sapa ke dada, sapa ke pusat. Sapa ke sini. ada juga. Wa'izubillah min zalik. Tu dah. Tu dia terjemah daripada apa ni? Lekok ni terjemah daripada apa dia? Taraqihim. Taraqi. Kok tu? Apa nama kita kata bahasa Masih apa? Apa sini? Selangka agak orang ni. Tu rumah dia. Kemudian adalah ahli neraka itu dua bagai. Ahli neraka itu dua bahasa pula weh. Dua jenis pula. Yang pertamanya daripada dua bagai itu ialah orang-orang Islam ni. Tapi Islam, orang Islam yang derhakakan Allah Ta'ala. Fasik, derhaka kepada Tuhan. Buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Dan puak-puak ini tidak kekal di dalamnya. Dalam neraka. Walaupun tak kekal, tak patut bagi kita wasa aman diri. Tak apa, aku jahat-jahat aku pun orang Islam. Masuk syurga juga. Tak sedap. Jahat-jahat aku pun Islam. Baik pada Tok Pek tu. Dia kata. Masuk syurga juga aku. Susuk. Dia kecek sedap eh. Masuk syurga aku susuk. Takut dok susuk eh. Masuk syurga dok susuk. Takut dok susuk. Dok lerang kau susuk. Tu. Ni buat ni. Wal'iyazubillah lah kita tak tepuh pun tak say. Minta Allah Ta'ala tepuh pun tak say. Tetap. Kita tengok dulu. Puak ini tidak kekal dalamnya. Tetapi dikeluarkan, dibawa keluar dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat pertolongan Nabi. Nabi bawa akhirat keluar. Tu salawat banyaklah dia. Salawat lebih banyak dia. Mudah-mudahan syafaat dia tu. Dan dengan rahmat Allah ataupun dengan syafaat. Dikeluarkan juga dengan syafaat Nabi dan dengan rahmat Allah Ta'ala. Tu. Dan puak-puak ni, puak-puak ini ni, orang Islam yang derhaka ni, puak-puak ini ni, orang Islam yang derhaka ni, berlebih kurang kena azab ni ya. Tak sama kepedihan azab dia tu. Kepedihan siksa air, tak sama. Berlebih kurang kena azab. Tak sama kepedihan azab tu. Dan ada yang masuk qada 7,000 tahun. Allah. Ada orang Islam yang masuk ke dalam neraka qada 7,000 tahun. Tulis situ, betul 7,000. Inilah akhir mereka yang keluar daripada api neraka. Inilah akhir mereka yang keluar daripada api neraka. Dari kalangan orang yang beriman. Inilah akhir mereka yang keluar daripada api neraka. Dari kalangan orang yang beriman. Ini lama suk 7,000 tahun. Lama suk dalam neraka. Orang Islam yang lama sekali dalam neraka ni. 7,000 tahun. Allah, Allah, Allah. Satu hari itu 1,000 tahun dunia. Cuba kira dengan itu ilmu tu. Satu hari 1,000 tahun dunia. Satu hari 10 hari 10,000 tahun. Satu hari 1,000 tahun. Satu hari itu tak dapat setahun lagi tu. Satu hari itu 1,000 tahun dunia. Lepas tu setahun tu apa tu? 300 hari. Tak 300 lagi tak tahan. Berapa? 300,000. Setahun tu kena duduk dalam neraka. Setahun dalam neraka tu kena ke 300,000 tahun dunia ni dah. Tu setahun je baru 7,000 tahun. 7,000 tahun. Aku ni tak tahu dah nak kau nak bila. Oish, yang mana eh? Kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddu. Tu ayat. Satu hari itu alf sanatin mimma ta'uddu. Hak duk bila 1,000 tahun tu. Ni sehari hak nak. Dah cergo dalam neraka ya. Hari kiamat. lebih dari 5 tahun. Setahun tu 300,000 tahun dah. Lepas tu setahun 300,000, 10 tahun 3 juta, 10 tahun 1 tahun 30 juta 1 tahun baru. 1000 tahun 300 juta tahun. 1000 tahun 300 juta tahun. 300 juta tahun kurang dengan 7. 300 juta kurang 7. Berapa? Allah lah, siaplah. Lengah dah weh. Kira-kira dah. Kiranya dah. Kena kira hak ni tak pula weh. Kena kira tepat dinding pula. Kira tepat dinding. Jangan duk kira jumaah boleh. Jumaah satu waktu boleh 27. Kira kung-kung setahun boleh banyak mana. Kita kira azab neraka ni. Tak tahu weh. Niazubillah min zalik. Tu ringan sekali dah tu. Iaitulah 70,000 tu. 7,000 tahun tu lah umur dunia. Umur dunia, yakni atas satu pendapat ulama lah ni. Atas satu pendapat ulama. Jadi umur dunia, setengah ulama kata, umur dunia kita ni sama. Umur dunia 7,000 tahun. Oh, kalau itu orang harus kira siapa ke berjuta tu. Dinosaur, lapi ke apa tu. Bahang saja ya. Berjuta tahun tu. Jadi umur dunia tu ya tak banyak ni. 7,000 tahun. 7,000. Lepas tu umat Muhammad ni duduklah yang terakhir dah ni. Dah lagi yang terakhir dah umat kita ni. Tu habis dah. Nak mati dah. Dunia ni nak mampu. Nak hancur dah. Dan bahagian yang keduanya daripada dua bahagian tu. Puak yang kedua pula. Ialah segala orang-orang yang mati dalam hal kufur. Orang yang mati dalam hal kufur. Matilah kafir. Wa'iyazubillah min zalik. Maka puak ini kekal sekaliannya. Sekalian puak ini ni. Kekal di dalamnya dalam neraka. Selama-lamanya. Kekal selama-lama. Lapas selama-lama tak saya dengar. Selama-lama. Cuba ni kalau ada harapan pun boleh keluar juga. Firmannya, firman Allah Ta'ala. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Wa matu wa hum kuffarun. Ula'ika alaihim la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Artinya, sungguhnya mereka-mereka yang kufur mereka itu. Kufur oleh segala mereka itu. Dan mati mereka itu. Padahal mereka itu, banyak mereka dah. Kali lagi. Artinya sungguhnya, mereka-mereka yang kufur oleh mereka itu. Dia kecek mak itu kan tafsir domain kafaru tu lah. Kiranya. Mereka-mereka yang kufur oleh segala mereka itu tu. Dan mati oleh mereka itu. Yang kufur tadi tu. Mati padahal mereka itu. Ialah segala yang kufur. Wahum kufar padahal tu. Isyarat atau wawulhan. Humuktada kufarun qobah. Padahal bermula mereka itu ialah segala yang kufur-kufur. Kufur kepada Allah Ta'ala. Itulah orang. sesungguhnya mereka-mereka yang kufur, mereka itu kufur kepada Allah, dan mati mereka itu, mati oleh puak mereka yang kufur saat itu, padahal dalam keadaan bermula mereka itu tu, mubtada situ, bermula mereka itu tu ialah segala yang kufur kepada Allah, mati dalam hak kufur. Wa niyazu billahi min dzalik. Orang kufur di asal dan mati dalam kufur tu pun bermunasabah dengan dia je, tak sedih-sedih dah juga. Sedih dah. Tapi hok sedih lagi nya orang Islam. Lepas tu gi mati dalam kufur tu, hok tu sedih lagi. Sedih lagi. Wa niyazu billahi min dzalik. Tuan wa niyazu billah lah. Jagalah. Takut juga tu, supaya setengah pada tekak orang duk bear tu, kita kecek duk buah-buah tu, takut juga. Ada tu, nah mari, tak ingat apa, tapi setengah pada asbab-asbab barangkali, ditakut-takutkan dia dimati dalam su'ul khatimah. Dicabutkan iman. Dengan sebab kita tak pedulikan dengan seruan Allah Ta'ala tu. Takut . Pergi sikit. Tak ingat lah masjid mana yang tulis. Masjid yang tulis apa ke. Kena ingat sikit bak tu dah. Bak tu. Kalau buka lagu-lagu Arab pun setengah-setengah. Buka lagu orang bayar kata selalu. Setengah lah. Setengah-setengah. Bak ni ya mati. Setengah dah. Walik ke arah ni, dia jaga situ. Walaupun tak ngaji cara dia pun, jadi dia bak ni, dia amat tiba bak tu. Dia tak buka lawai dengan Quran, tak buka lawai dengan bear tak. Mau kita. Habis itu. Dan dia kata, padahal mereka itu segala yang kufur. Itu-itu orang, ula'ika, bermula itu-itu orang, bermula mereka itu, sabit di atas mereka itu laknatullah. Mereka tu sabit di atas diri mereka tu laknat Allah Ta'ala. Tu yang laknat ke mereka. Apa makna laknatullah? Yang ni Allah menjauhkan dari rahmatnya. Yang ni Allah Ta'ala menjauhkan dari rahmatnya. Tu makna tu yang laknat. Laknatullah, yang ni Allah menjauhkan dari rahmatnya. Tu maknanya gitu. Tu yang menjauhkan daripada rahmat. Dan malaikat atas pada Allah. Jadi, sabit di atas mereka itu laknat malaikat. Malaikat minta Allah laknatkan mereka tu. Malaikat minta ke Tuhan laknatkan diri mereka tu. Dan manusia kesemuanya atas pada Allah. Jadi, laknat oleh manusia kesemuanya manusia. Wannasi ajma'in. Semua manusia bakal laknat dia. Minta Allah Ta'ala penjauhkan daripada rahmatnya. Tu. Takut juga tu. Padahal kekal mereka itu, mereka itu, itu orang tu, ataupun mereka yang mati saat itu, mereka yang kufur saat itu. Padahal kekal mereka itu yang kufur saat ini dan mati dalam kufur tu, kekal dalamnya dalam neraka tu, kekal dalam neraka. La yukhaffafu, tidak diringankan daripada mereka itu. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan daripada mereka itu akan azab Allah Ta'ala. Tak diringan. Apa makna tak diringan? Tidak dikurangkan, tidak ditangguhkan dan tidak dicemuhkan. Mana itu? Tidak diringan, tidak dikurangkan, tidak ditangguhkan dan tidak dicemuhkan. Tak ada malaikat tak cemuh-cemuh nak mengazabkan dia. Tak ada perasaan nak cemuh azab weh. Putih ini. Ini putih star. Tak ada kuasa itu pun malaikat. Lagi pula tak ada tangguh-tangguh. Hari ni sah lagi, esok pula. Tak. Tak diringan-ringan. Tak dikurai walaupun sedikit. Tak diringan daripada mereka itu akan azab. Dan tidak ada mereka itu. Yani bukanlah mereka itu tu. Ditilikkan mereka itu. Ditilikkan kepada mereka. Ditilik dengan tilik rahmat tu tidak. Tulis betul ditilik. Yakni Allah Ta'ala tidak tilik kepada mereka sebagai tilik rahmat. Bahkan Allah Ta'ala dan segala malaikat azab akan tilik kepada mereka, dengan tilik murka dan marah, dengan tilikkan murka dan marah. Habis itu pok malaikat tengok muka kita, muka ahli neraka tu bukan tengok dengan muka, bukan tengok dengan tilik ke kesia belah dah. Tengok dengan kesia belah kita tahu mata orang ni, bila dia tengok dengan kesia belah kita boleh tahu kata ha yang ni kesia belah kita. Tapi kalau tengok dengan mata murih, muka yang marah, dia baik lain pula. Baik nah eh. Fitrah awak tengok ni. Nak tengok muka muka baik nah. Itu dah baik tak ni? Bukan tilik ke rahmat dak. Lama kata Tuhan tak tilik, waktu Tuhan tak nampak lah. Sifat kelihatan Allah Ta'ala sentiasa nampak zat benda tu, orang tu. Tapi naik tilik tu bukan tilik rahmat tu dak. Kalau dia ada Tuhan nampak dengan sifat basar dia tu, Tuhan nampak. Tu. Habis situ. Tapi tengok nampak tilik dengan tilik rahmat tu dak. Dan firman-Nya, firman Allah Taala lagi. Man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Surah apa ni? Sat ni surah apa tak nak tanya. Innal ladzina matu wa kufar. Surah Al-Qarah. Ha, dia salah lalu. Ayat apa? Tak ingat. Ha? 161. Habis situ. Fatihah ni mayyushrik billah. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Tu dia catat, kita tak kena duk mari cari banyak. May yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Artinya siapa-siapa yang mensekutu ia. Ia siapa-siapa tu. Mensekutu. Erti mensekutu? Bersekutu. Apa bersekutu? Berskongsi. Apa berskongsi? Berkongsi. Berkongsi, yakni berkongsi bertuhan dengan yang lain daripada Allah. Maknanya berkongsi sini bersekutu, yakni bertuhan dengan yang lain dari Allah. Tuhan pun dia buat ibadat, awak pun buat ibadat. Banyaklah bagai syirik ni, kena kembali kepada ilmu usuluddin lah. Kita kaji benda tu. Yang tok atak orang tu semata ni, mata pun nampak dah syirik mata. Syirik. Temu ayat pasal syirik sikit siap tok atak orang tu. Ini kembali kaji molek makna syirik. Kau dah mana? Kira kau dah mana? Ha, tu dia kata. Siapa yang berkongsi dengan Allah Ta'ala, maka sungguhnya syirik dengan Tuhan. Syirik dengan Tuhan. Maka sungguhnya mengharam Allah di atasnya, atas siapa tu? Mengharam oleh Allah. Jadi menegah oleh Allah. Menyekat oleh Allah. Di atasnya, atas sesiapa yang bersekutu dan syirik dengan Tuhan tu, Tuhan menegah akan syurga. Tak boleh masuk syurga. Yang kata masuk sepuk-sepuk benda. Dan tempat kembalinya, dan bermula tempat kembalinya nyo siapa yang sekutu tadi itu. Tempat kembali dia tu ialah neraka. Tempat sudahnya. Tu tempat sudah. Habis kat tu. wa humun hunna. Ha ayat sekat tu tu. Ha ni kemudian ni hok musannah pula. Kemudian apabila keluar ke semua orang-orang yang derhakakan Allah tu. Siapa ti orang tu? Daripada orang-orang Islam bayar pada orang tu. Kesemua orang tu bila dikeluarkan semua ke semua orang yang derhakakan kepada Tuhan daripada orang-orang Islam keluar dengan syafaat Nabi, dengan pertolongan Nabi, atau keluar dengan cukup apa? Cukup apa? Kermik apa kermik? Apa cukup masa tu? Tapi kermik kermik. Tak bisa dengar kermik ni ke apa? Kermik ni ke apa kermik? Ada orang dengar kermik? Apa Kau tu permik. Permik ni. tu masuk dah. Dah meh-meh kot dah. Kayak orang tua kacik permik dah dulu. Kermik. Tu siap lah. Kermik tu tapi tengok korena dia tu kena cukup masa dah lah. Cukup apa nama. Cukup masa, cukup tempoh. Tempohan. Lama mana? Cukup tempoh sini. Nama kermik. Apa Ada tak kedah panggil kermik ke apa? Tempoh dah lah. Kermik lah. Ada orang kecek ke no? Ada tak basah? Ada tak bisa dengar? Tak bisa apa kita duduk lari. Tak bisa dengar orang tua-tua kecek. Ada kermik dah. Kermik. Tapi ada tu. At-tamsin yaqtadil wujud. Dia boleh kawal ayat tu. Berarti ada tu orang kecek tu. Kermik ni tempoh yang masa tu dah lah. Tempoh masa. Kalau tak dengan syafaat Nabi pun cukup masa dia, cukup tempoh masa dia tu dia boleh keluar. Kermik, kermik. Ke permik tu. Bukan kerni. Oh cukup kerni. Kerni tu setahun lah kerni. Cukup kermik, kermik, kermik. Kermik tempoh masa. Tempoh masa. Atau cukup tahu. Cukup simpul masa dah lama mana. 7,000 tu 7,000. Akhir sekali 7,000 tu lama sud. Dah lama sekali dah 7,000 tahun tu. Bila keluar cukup kermik dia dah. Cukup tempoh masa dia. Ataupun setengah-setengah cukup tubik dulu kerana syafaat Nabi. Dan tidak tinggal seorang pun dalam neraka tu. Tidak tinggal seorang pun dalam neraka tu. Tidak tinggal seorang pun daripada mereka itu. Mereka itu orang-orang yang Islam dan itu. Tak ada tinggal seorang habuk dah. Bila habis dah orang Islam keluar daripada neraka, habis dah tinggal pot mana? Pot kafir saja dah. Maka diselokkan. Diselok. Dikuncikan. Diselok. Diselokkan, dikuncikan segala pintu neraka tu. Selok habis. Pintu neraka tu selok-selok katuk gung. Katuk kemah. Katuk mati dah lah awalnya. Tu Allah tu. Duduklah tu, nak lagi mana dah? Rahapan diselokkan pintu-pintu neraka tu, diselok di atas puak-puak kafir, puak-puak kafir itu. Firmannya, firman Allah Taala, innaha alaihim muqsadatun fi amadin mumaddadah. Surah apa ni biasa dengar tak mau? Surah apa? Tanya hok fik-fik surah apa? Waktu ledobek lalu. Surah apa? Wailul likulli humazatin sa'ni allazi jama'a ma law ad. Surah al-wail, surah humazah, surah al-humazah. Tu ayat terakhir. Apa arti dia? Artinya arti firman Tuhan itu, sungguhnya neraka di atas mereka itu, mereka itu yang kafir itu, muqsadatun. Di atas ni tak luk pada muqsadah belakang. Alaihim tu tak luk pada muqsadah belakang. Yakni dikatup akan dia, dikatup akan dia, akan neraka tu dikatup di atas mereka itu yang kafir-kafir. Pakai katup kemacak kita mereka itu. Tu dia. Dikatup tu dengan tiang-tiang yang dibentangkan dia akan tiang tu. Tiang-tiang yang dibentangkan, diletakkan akan tiang. Katuk dengan tiang. Buf, buf, buf, buf, buf, kuatik kemah dengan tiang. Oh tu fi amadi mumaddadah dia tu. Dalam dia yang dibentangkan katuk orang dia macam Allah tu. Allah tu bawah tu dah tak lagi mana dah. Dan setengah daripada mereka itu orang kafir juga. Ialah mereka yang dijadikan dia akan mereka tu dijadi diletak dihantar di dalam peti. Dijadikan diletakkan dihantarkan di dalam peti. Tak le peti. Dia kotak sah. Dipenuhkan atasnya, atas peti itu dengan api. Buh, seksa pula ni. Pakah. Dipenuhkan atasnya dengan api. Wah, saya panggil tu, saya. Kayak op-ong. Kayak op di sini. Ngok ni lebih pada tu lagi. Ya. Dipenuhkan atasnya dengan api. Kemudian diselokkan, dikuncikan di atasnya, atas peti itu. Selama-lamanya. Gerup situ. Na'uzubillahi min zalik. Hei Tuhanku. Musanah tak terhadap no'o. Hei Tuhanku. Minta engkau mematikan kami. Di dalam hal Islam dan beriman. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan berkat doa musanah ni. Kita termasuk dalam golongan orang Islam dan beriman. Dan mati dalam keadaan iman Islam. Hendaklah kita gemarkan, nak buka gambar tu gembar, gemar sini. Hendaklah kita gemarkan dan kasihkan syurga tu. Gemarkan dan kasihkan syurga tu. Suka cinta, cinta-cinta syurga. Kena gemar dan kasih ke syurga. We hati rasa gemar dan kasih ke syurga. Gemar tu dengan sebenar-benarnya, sebenar-benar gemar tu. Gemar we semua. Oh senok sungguh. Wih kasih sungguh ke syurga tu. Dan secukup-cukupnya atas pada sebenar-benar. Dan gemar dan kasih tu dengan secukup-cukupnya. Dengan sebanyak-banyaknya. Wih gemar, wih sungguh. Kasih, wih sungguh ke syurga. Wih sebenar. Wih cuman kasih sungguh. Ni gemar tak sungguh. Nak tak ke syurga? Nak tak? Nak. Bila nak buat amalan, kasih. Ha, tu tak sungguh apa ni? Tak boleh kita duk ralik. Ralik, lalai. Ralik, ralik, ralik. Okay, ralik. Ralik, lalai. Tak boleh kita duk ralik dan buat cerah-cerah. Itu orang kata, buat cerah-cerah. Apa buat cerah-cerah? Buat main-main, buat tak mati. Buat kurang sedap gitu. Cerah-cerah, buat kurang sedap. Tak nampak nak makan mana. Buat cerah-cerah, buat main-main, buat tak amati tu jangan tak boleh, tak boleh. Buat halak bala tu. Tak boleh. Sama sekali yang ni. Duk buat ralik dan buat cerah-cerah sama sekali yang ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kerana ianya syurga ni, hanya harap masuk syurga lah ni. Tak ada neraka. Kerana ianya syurga tu lah. Tempat yang sudah. Oh ya, sok modah. Tempat yang sudah. Yang akhir, yang cukup serba-serbi. Syurga tu, tempat yang cukup sebab-sebi situ, sudah situ. Dan tempat puja nafsu pun situ. Bukan puja, puja jing. Dan tempat puja nafsu, situ tempat puja nafsu, bukan sini. Tu. Usha teh-teh nafsu sini. Ni puja dek ni, ni puja dek ni. Ni puja sana. Nak gapo lah. Tu dia. Puja nafsu. Dengan cukup-cukup kehendak. Puja tu tempat yang sudah. Puja nafsu, puja dengan cukup-cukup kehendak, kehendak kita. Dengan sehabis-habis kehendak. Nak gapo. Di situ tempat puja. Dan cukup-cukup puas hati. Puja dengan cukup-cukup puas hati. Sehabis-habis puas hati situ. Selama-lamanya pula. Nyo tak rajak pun tak apa. Situ. Selama-lamanya. Habis itu. Firmannya firman Allah Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihan anhar. kullama ruziqu, ha yang serupa ni Al-Qarah ni lah, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Mutasyabiha ni ada tanwin tak teh, mutasyabihan ke Sidi mak iwat. Kalau buti di mak iwat, bukan ha gitu dak. Mutasyabihan asalnya gitu. Tapi bila buti, itu betul mak iwat, dia lekat gitu. Mutasyabiha. Tapi nak hubung jadi idrom lah. Idrom al gunnah. Mutasyabihau. Ha gitu. Wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Wahum fiha khalidun. Allah, surah ayat ni pun cukup lah. Cukup dah. Wabashirin ladhi, artinya arti firman Tuhan. Dan hendak menyukalah engkau, hei Muhammad. Menyuka, apa menyuka? Memberi khabar gembira. Menyuka, buat wisuka, tu menyuka. Hendak menyukalah engkau, hendak memberi khabar gembira lah engkau, hei Muhammad. Ceritalah widaimu mereka tu suka. Buat widaimu tu suka hati. Menyuka kepada siapa? Hendak menyuka akan mereka-mereka yang beriman mereka itu tu. Beriman oleh mereka itu. Mengoyak berita baik kepada mereka yang beriman, hei Muhammad. Dan mereka yang beramal. Dan beramal mereka itu akan aman-aman yang soleh. Atas pada beriman saat ni. Dan menyukakan juga Muhammad kepada mereka-mereka yang beraman oleh mereka itu akan aman-aman yang soleh tu. Royak berita baik ke demo Muhammad. Buat orang beriman dan beramal soleh tu. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihah. Apa cerita nak royaknya? Apa ceritanya? Annalahum. Bahwasanya ni akan termapu bagi basyir yang kedua. Hendak menyukakan akan mereka tu. Annalahum akan bahwasanya. Tak rajak. Royak ke demo tu kata. Sabit bagi mereka itu. Jadi dapatlah bagi mereka itu. Mereka yang beriman dan beraman soleh saat ni tu. Royak ke buat tu Muhammad. Royak kata boleh dan dapat bagi mereka itu. Jannatin beberapa syurga. Boleh beberapa syurga. Maksud syurga sini, jadi beberapa kebun yang berbagai-bagai pokoknya. Syurga, jadi beberapa kebun-kebun yang berbagai pokoknya. Maksud syurga ni kebun-kebun lah. Kebun-kebun yang berbagai pokoknya dalam tu. Masya Allah. Oh ya Muhammad. Syurga ni, kebun-kebun ni, yang tajri min tahtihan anhar. Yang deraslah, yang berlarilah dan deraslah di bawahnya, bawah syurga. Maksud bawah syurga jadi bawah pokok-pokok kayunya. Itulah. Yang deraslah di bawahnya, di bawah pokok-pokok kayunya tu. Bukan pokoknya dah. Pokok-pokok kayu syurga tu. Deras, berlari. Berlari dan deras di bawahnya, bawah syurga tu. Bawah pokok kayu syurga tu. Bawah pokok-pokok kayu dalam kebun tu. Berderas beberapa sungai. Oleh beberapa anak-anak sungai. Senak weh. Kebun hak ada sungai. Bawah tu ada lari sungai. Anhar. Bila kebun syurga. Sungai syurga tak serupa sungai dunia ni. Sungai syurga ni tak bertebing. Tak ada sana, tak ada sini. Kata tebing sana, tebing sini. Tak ada tiling dah. Pergi, tak ada bertebing. Sungai syurga. Sungai macam-macam. Sungai tu, sungai susu, sungai macam-macam. Segala-gala. Rumah ni dah. Kalau ada air bawah tu pun sedap dah. Rumah, lepas tu ada sungai bawah. Air berlari. Buat rumah, lepas tu ada tiang. Lepas tu bawah tu, musik seluruh sungai. Nampak batu, nampak ikan dia kan. Oh, cukup. Cernak. Bawah tu. ada rumah tu saya tak ingat kurang lebih tiga B tu rumah tu Ime tu. Oh sedap yo tu Ime. Tapi tu Ime tu pun yo kaya. Oh yo ada resort banyak kurang lebih. Oh tu. Lepas tu yo buat rumah Allah special go. Buat special go ada bawah rumah dia tu. Rumah atas tu payo gali bawah tu. Jalan ke rumah lalai-lalai kawasan solah rumah tu. Jalan tu nampak cuming, besi cuming. Cuming tebal tu. Lepas tu ada pita bawah tu. Lepas tu dalam tu ada air. Air tu macam kutu-kutu. Ikan dah. Duk jalan tu nak takut. Lepas tu air dia mesti duduk lagi. Lepas tu ada pita bawah tu lagi. Lepas tu dia buat bunga-bunga pula. Ada batu-batu ke apa tu. Supaya duduk atas sungai dah. Allah, Allah, Allah. Kita tengok lo, tengok masuk dari rumah ya. Duduk itu. Tu sekodar dalam kawasan tempat tetamu ya tu. Tak kira dari bilik ya lagi. Tak kira dari tempat oh, anak ya tak tempat tu lagi. Tak kira yamai lagi tu. Yamai lagu mana lah. Ah, tu dia. Tak tahu. Banyak kau. Hak tu baru dunia yang binapak. Allah Ta'ala tu banyak. Eh, dah syurga banyak lagi. Tajri ming tahtihan alham. Berapa sungai. Tiap-tiap kali diberikan mereka itu. Tiap-tiap kali diberikan, diholorkan kepada mereka itu. Mereka itu yang beriman, yang beraman saat itulah. Tiap-tiap kali diberikan dan diholorkan mereka kepada mereka. Diberi daripadanya, daripada syurga tu. Diberi rezeki, jadi akan rezeki. Maknanya di sini akan rezeki, yakni rezeki daripada buah-buah kayu. Di sini musanna tu Allah support dengan mana ni? Min samaratin ni. Kalau tulis tak apalah, tak nak pergi apa. Daripadanya akan rezeki, yakni rezeki daripada buah-buah kayu. Nak-nak kali diholorkan ahli syurga. Malaikat ambil buah kayu mari serp. Duh Allah. Kerum. Silakan tengok dalam ruang ramai, tengok tak? Ya kita dalam tu orang duk cara makan ni tak ada semua duk buat jalan. Lepas tu mari pula buah kayu tu kan. Hot pesing tu khidmat tu penuh. Hak pesan duk khidmat. Hak makan sup pun segar-segar. Bubuh eh. Hak suku lagi. Hak ni pun sup segar-segar. Tapi tiap-tiap kali diberikan. Kullama ruziku. Hak malaikat tu pakak duk marilah. Minha. Min jannah. Daripada syurga tu. Rizki. Yang ni rizki daripada bubuh kayu. Bila Allah wa kayu. Berkatalah mereka itu. Mereka itu orang yang beriman dan beraman soleh tu. Qalu. Berkata. Ah siap. Hazal ladhi ruziqna min qablu. Ini bermula ini buah-buah kayu dan rezeki ini ialah perkara yang diberikan kepada kita dahulu tadi ini diberikan kepada kita dahulu tadi sebentar tadi dalam syurga lah juga dia tak tahu kata rasa beg lain-lain wah kau nampak cak beg tulah lah kau mari ni ah makan krok. Mari hak lain pula. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ni hak takdi ni ke? Hak takdi ni buah kayu sat ni ke? Nampak je hak takdi. Tuhan kata, "Oh." Tuhan kata ina. Wa utubihi mutasyabihan. Padahal, hati-hati. Dan ini padahal didatangkan, diberikan mereka itu diberi, didatang dengan rezeki ya dengan buah-buah kayu padahal gambaran rupa-rupa dalam keadaan tu gambaran rupa-rupa, tulis itu tak payah tu, kalau tak tulis ini padahal gambaran rupa-rupa, tulis betul gambaran rupa-rupa, yakni rupa buah-buah kayu syurga itu rupa buah-buah kayu syurga itu berhampiran dan menyerupa oleh setengah akan setengah yang lain. Dan menyerupa oleh setengah akan setengah yang lain. Padahal rasanya berlainan dan berbeza-beza sedapnya. Masya-Allah. Tak serupa. Nak-nak buah tu tiap-tiap buah tak rasa lain-lain. Rasa lain-lain. Kecak hok ni, oi bukan. Kecak pak, oi bukan yo. Hok lain. Tengok tu ya, serupa. Hadal ni rizqana ni. Eh, hok sat ning ke? Terak kecak tengok. Ah, bukan weh. Hok mari pula. Eh, hok sat ning ke? Kerok ai bukan weh. Gano rasa lalai tak mau. Tak tu betak tukar tu bertukar-tukar rasa tu. Bukan hok tulah. Tapi rupa yang mutasyabihan wa utubihi padahal diberikan akan mereka itu didatangkan bihi dengannya dengan rezeki itu han keadaannya tu mutasyabihannya ha pada hu kita nak itu dah tak supo oh kayu ha tu Allah waroman tu supo ibu uta dah stay dalam apa kitab minha kifayatul muta asalnya dah hok sanak umat sanak wakanya tu yo buah buah Rasulullah tengok pada malam mikrok saja tu buah rumah ada sebuah tu boleh makan steak kampung kalau steak kampung lah ni boleh makan sebuah tu steak kampung boleh makan ah tu baik no besar mana tak tahu lah boleh buat kampung kali kulit tu. Allah mala aidun ra'at mata tak biasa tengok telinga tak biasa dengar hati tak biasa telitah kata benda tu ada dalam syurga tu kita tak umbek tu bet tu ni duk pejam duk pejam mata duk gamar benda hok telitah sel ya tu padahal dalam syurga bukan hok tu lagi bukan hok tu dia bukan hok tu hok duk pejam mata telitah sel mari hati tu dalam syurga tu lebih pada tu lagi lagi. Aku ni duduk dalam dunia ni susah weh. Masuk nak syurga esok ni aku nak minta tu eh. Minta kapal. Nak naik kapal. Nak naik lagi situ gi sini. Aku nak buat mahligai aku, istana aku seorang ya duk. Nak duk seorang aku ya. Dengan bidadari ya. Tu duk perasa ya padahal syurga sedap ada tu lagi dia tak terlitah benda tu ni mula lagi dah. Benda je duk pesa cita-cita di dunia ni nak benda tu eh. Bila masuk syurga, dia tak ingat benda tu ni. Karena benda hal sedap benda tu lagi. Dia tak terlitah. Tak apa, masuk syurga ni aku nak minta makan juga. Itu, eh. Oh tua ni. Ini payah sangat. Masa dia makan di syurga. Apa-apa tempat sungguh, dia tak nak minta benda tu dah. Dia tak ada lah benda tu. Oh, dia tak sedap lah. Tak terlitah di mula nak minta. Karena perih sangat ni sebuah benda tu. Kepada barang dari syurga tu. Nak kot tu, nak kot ni, nak kot tu. Kita bisa terlitah kot, masa nak buat pula sutih sore. Kat tengah pula tu, ada istana yang besar. Dalam tu tu, penuh dengan bidadari. Saya nak pergi ada kosek. Saya nak pergi ada kosek di situ. Duk terlitah sore, padahal ada syurga lebih pada tu. Yang tak terlitah benda tu pula. Yang lebih pada tu lagi. Ingat tak guru cerita rasanya tak ingat dah. Tak cerita. Sekurang-kurang ahli syurga hok dapat nikmat syurga tu Tuhan bagi tanah syurga tu pak kali ganda dunia ni. Tu tanah syurga. Bagi sekurang-kurang orang dah tu. Hok boleh tanah sikit sup dah. Tanah sikit sekali dalam dunia dalam syurga tu bagi orang hok boleh tanah sikit sup sikit kali pak kali ganda hok dalam dunia ni. Sikit kali dah. Nak tanah gapo tanah lah. Tapi sebut tanah hening lagi dah. Ajak di dunia tanah belalai. Subhanallah, alhamdulillah tanah pun kayu syurga dah tu. Dia tumbuh. Ha wak kebun kita dah. Ha tu habis itu. Allahu akbar. Dan bagi mereka itu orang yang beriman dan beraman tu, di dalamnya, dalam syurga tu, beberapa isteri yang disucikan sekaliannya, sekalian isteri tu, puak bidadari tu lah. Isteri-isteri yang disucikan sekaliannya, sekalian mereka itu. Mutahara. Apa makna mutahara? Disuci tu, yakni disuci daripada haid, nifas dan lainnya. Itu makna. Hak tafsir. Ustaz dah tafsir, Marizah. Disuci tu daripada haid, nifas dan lainnya, lain daripada haid, nifas. Yakni dari segala kekotoran. Dan lainnya tu, yakni daripada segala kekotoran. Puak bidadari tak mari haid dah. Bini kita dah mari haid lagi lah ni. Siapa masa haid tu kena stop. Dek api merah, ha tak lagi dah, kena pergi, no, kena pergi. Kena prak. Dek api merah. Ha, api kuning mula start lah, baik-baik api kuning dah. Kuning dah, ha start ni. Pung hijau, ha tak pergi. Dunia ada masa dia. Ada masa dia pula. Tapi kiamat esok, tak besok dah. Tak kena tanya dah, dek, lana ini. Mari tak pergi ke kok mana. Tak kena duk kira bila hari dah. Ha, tu dia suci mereka daripada hir dan nifat. Dan segala kekotoran. Tak cuma-cuma. Bini kita kadang-kadang. Kadang-kadang orang ini. Apa? Ada nak mani. Allah. Dengan peluh lah. Dengan kepala lah. Tak ada kira juga. Ni mereka ni tak ada wey. Suci. Sentiasa bersih dan cuci. Ha, tu. Kena jaga, kena itu. An kong suung mai pong tong jik. Hak mai kit pin pai jadai ru. An kong suung mai pong tong jik. Hak mai kit pin pai jadai ru. Bagi hak tinggi, pahati kita kena benda. Kalau tak naik gitu ambil, mana boleh? Mana boleh? Takkan boleh. Dia kena pin pai baru nak dai. Pin dulu. Pin naik. habis itu. Allahu Akbar. Dan mereka itu, mereka bermula mereka itu orang yang beriman dan beramal tu, di dalamnya, dalam syurga tu, kekal sekalian mereka itu. Kekal selama-lama. Maksud kekal ni tidak binasa, tidak keluar daripadanya lagi. Kekal ni tidak binasa dan tidak keluar daripadanya lagi. Tak akan keluar dah. Kekal situ dah. Tempat yang sudah situ dah. Dan firmannya, firman Allah Ta'ala lagi. Wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surah apa ni? Surah apa? Surah Az-Zumar. Zumar dah? Barangkali dinamakan Zumar kerana lepas Zumarah aku eh. Allahu a'lam. Kalau disebutkan akan dalam kitab Zumarah. Okay, ada lagi hal lain pada ni. Wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Al-ayata la tamim al-ayata. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haythu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Artinya, arti ayat firman Tuhan. Surah Az-Zumar ayat apa tadi? Tak ada tulis ayat juga. Az-Zumar ayat ha? Tujuh tiga. Eh? Mana-mana? Wasiqal ladzi 73 dah. Lepas tu ya belum pada tu siqa juga tu, tapi wasiqal ladzina kafaru. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khadanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwab jahannam khalidina fiha wa bi'sa mathwa al-mutakabbirin. Wasiqal wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Hok neraka tak saya sebut dah, belum pada tu tak saya sebut dah, hok sebut syurga ya. Artinya didatang dan didatangkan mereka-mereka, dibawa datangkan akan mereka-mereka yang takut oleh mereka itu, takut akan Tuhan mereka itu. Yang ini takut pada masa hidup dunia gitu. Takut pada masa hidup dunia. Pada masa dunia mereka takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Pada hari kiamat didatangkan akan mereka itu, dibawa datang akan mereka itu, didatang ilal jannati, kepada syurga. Tu datang ke syurga. Padahal mereka itu tu zumaran, beberapa puak, berpuak-puak, grup-grup main, segrup. Ha, mari segrup masuk syurga. Bawa malaikat, bawa oi. Malaikat di luar pun nanti, di luar pun dah dipitu. Wasiqal ladzina nattaqaw rabbahum ila jannati zumaran. Hatta sehingga iza ja'uha, apabila datang mereka itu sampai ke syurga dah. Futihat abwabuha. Dibuka pintu syurga. Buka samuk. Wa qala lahum khazanatuha, berkata bagi mereka itu oleh penjaga syurga tu, malaikat ridwan, salamun alaikum. Salamun, selamat kamu. Mai mai ta. Tibtum, kamu ni orang baik ni di dunia dulu ni, kamu buat baik ni pada dunia itu ni. Fadkhuluha khalidi. Masuk. Duk selama-lamalah. Nak buat jepuk gapo pun lah. Fadkhuluha khalidi. Lepas tu mereka kata ni, bila siapa jejak kaki masuk dalam syurga, wa qalu alhamdulillah. Masuklah air. Duk malam lagu masuk. Alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Mana? Qalu. Fadkhuluha khalidin. Lepas tu wa qalu dah. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana. Alhamdulillah, Tuhan yang membenarkan kami akan janjinya. Ya janji nak wiwi sungguh eh. Alhamdulillah. Ya janji tak nak wiwi. Wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Ya wiwi kita milikkan akan tanah le syurga ni. Ikut kita nak ke mana. Fa ni'ma ajran amili. Sebaik-baik tempat orang yang beramal sini. Nampak tak tu dah? Lepas tu, lepas tu apa? Tak ingat. Wataral malaikat hafiz. Kamu, engkau akan nampak dalam syurga tu, Muhammad, malaikat. Wataral malaikat hafiz min haulil arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bilhaq. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang tu? Hatu siapa yang buang ayat tu? Musa ni kata, baca lah hingga akhir ayat tu. Baca habis. Dan firmannya, firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin. Aminin. Fi jannati wa'uyun. Uyunin eh. Yalbasuna min sundusi wa istabraq. Mutaqabilin. Istabraqi wa istabraqi mutaqabilin. Kazalika wazawwajna. Wazawwajna pula eh. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Allah. Allah, Allah, Allah. Artinya, arti firman Tuhan, sesungguhnya segala yang takut akan Allah Ta'ala itu, takut pada waktu hidup dunia itu, segala mereka yang takut pada waktu hidup dunia itu, takut akan Allah Ta'ala dengan kerja benda yang Tuhan buat dan tinggal apa yang Tuhan lari. Mereka tu tu pada, jadi adalah ia pada tempat duduk yang senang. Fi maqamin amin. Adalah mereka itu tu pada tempat duduk yang senang. Yang senang. Senang daripada apa? Jadi senang daripada mati dan keluar dan segala kepenatan. Itu maksud senang. Senang daripada mati. Tak mati dah. Ni kita tak senang sebab kena mati. Dan keluar daripadanya. Keluar dari syurga. Kalau kena keluar lagi tak senang. Ni dah senang dah. Tak kena keluar mana-mana dah. Dan segala kepenatan. Senang daripada segala penatan. Tak kena penat ke apa. Letih, letih, lelah dah. Tak kena letih, lelah dah. Alah syurga tu. Maqamin amin dah situ. Situ. Tak kena kacar dah. Sini tak selamat. Selamat. Situ tak ada orang kaca, tak ada karu dah. Fi jannati wa uyun. Badar tu. Ada fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Di dalam beberapa kebun dan beberapa mata air. Dalam beberapa kebun dan beberapa mata air. Uyun. Yalbasuna min sundusin. Memakai mereka itu, memakai oleh mereka itu, memakai daripada setera sundus dan istabrak. Sundus satu jenis kain setera syurga, istabrak pun juga. Sejenis kain-kain kain setera oleh syurga. Kain setera itu tak akan kain biasa lah. Kerana dunia itu laki-laki diharamkan dah pakai kain setera. Syurga pakalah. Nama sundus dan istabrak. Kain setera. Oh, sedap kan setera? Itu bukan setera dunia, setera syurga pula. Maka akan kan setera. Padahal berhadap dengan mereka itu ketika bercakap-cakap. Padahal mutaqabilin, padahal berhadap dengan mereka itu ketika bercakap-cakap. Apa sini tak faham? Betul berhadap tu tulis sikit. Mutaqabilin sini, yakni tidak ada seorang pun yang bercakap dalam keadaan berpaling belakang kepada orang yang dia hadap itu. Dan tempat duduk mereka, dan tempat duduk mereka akan berpusing mengikut tempat yang ia berpusing. Habis itu. Ia pusing tempat ikut. Nak kecek dengan jatuh, kisi kru. Rana, mari dah eh. Mak, orang panggil laki pula. Lagu mana? Tak ada kata, tak mau. Mutaqabilin, berhadap, berhadap-hadap. Tu lagu tu. Senang, habis-habis senang. Ning duduk sini boleh? Ni musing. Tapi bukan lagu Ning ni. Syurga ke mana tu? Tapi mutaqabil dengan makna tu. Mutaqabil dengan makna tu. Allah Ta'ala akan we jadi diri sendiri. Jadi automatik. Nak makan gapo pun yang mari. Jadi segala-gala jadi. Okay, cek gapo pun tak kena letih eh. Tak kena letih. Lepas ni, mana? Tak ada masalah dalam situ. Misalnya. Jadi tu pusing turut mereka berpusing ke mana-mana. Eh dah, lagu mana? Lagu mana? Begitulah. Jadi bermula pekerjaan syurga itu begitulah. Begitulah kazalika tu yang dikhobar muktara mazhab kita. Al-amru kazalik. Jumlah tu muktara idah ya tu. Bainan maktub dan maktufu alai. Begitulah yang ni bermula pekerjaan syurga pun begitulah. Begitulah hal syurga. Dan mengkahwin kami. Ha, kahwin lah ni. Atau pada memakai. Memakai mereka daripada kastiga syurga. Daleha dia berhadap gimari. Dan mengkahwin oleh kami. Memperkahwin. Maksud mengkahwin ni apa? Bukan menikah. Maksud mengkahwin sini. Menyertai oleh kami. Maksud menyertai. Bukan kahwin. Padahal syurga tak ada akad dah. Tak ada akad nikah dah syurga. Aduh akad zawwa je tukar. Akad tukar pula. Loh letih mana. Dengar lagi ha. Kahwin ni. Ha dengar lagi ha. Cukup kan. Ha boleh dah. Ha tak apa. Dan syurga ikut nak gomor dah. Hak kita berlaku dah. Maksud mengkahwin ni menyerta oleh kami akan mereka itu. Widuk sekali lah oleh kami akan mereka itu tu. Mereka orang yang beriman dan beramal tadi tu. Dengan bidadari. Mengkahwin dengan bidadari. Widuk sekali dengan bidadari. Wazaw wajna. Ha, make good. Ha. Ha. Pilih. Duk lari. Duk hengah pun je. Duk lari sama je. Ha, tu. Bila masuk nak pilih pak tu. Ha, mula. Mana. Maka paling nak kita lakukan. Pekit tangan. Duk nak tertawa diri lakukan tu. Duk menawarkan diri. Saya boleh. Saya pun boleh. Pilih. Tak apa, ambil semua sahabat saya. Ambil semua. Nanti sore-sore dah. Jadi lupa tu. Esergo tu ada segala-gala dah. Nak jamu nafsu dah tu. Puja nafsu situ dah. Sobarlah sikit di dunia ni. Sobarlah sikit untuk kebahagiaan kita semua ting sebenarnya. Tu dia. Satu hadis juga rasanya. Dibagikan kekuatan lelaki kepada lelaki dunia tu, kekuatan tenaga seorang lelaki dari dunia dan syurga tu diberi kekuatan tenaga sebersama dengan 100 kekuatan lelaki. Rank dia tu power rank mah kekuatan tak ada. Tak ada kata aku apa. Kepenatan tu tak ada. Rasulullah sendiri tu Allah Ta'ala bagi dah. Nabi sendiri tu diberikan kekuatan laki-laki. 10 laki-laki. 10 tenaga laki-laki duduk bertahan dari Rasulullah. Sebab tu Nabi kalau nak gilirkan segala istilah semalam tu boleh. Rasulullah tu. Nabi sendiri. Dia bagi kekuatan dia. Duduk dia nak ke tak say ya. Dia nak kata si kekuatan Rasul tu baru dunia ya tu di akhirat. Ha tu dia. Aula laka fa aula lah. Ha tu dia habis. Menuntut mereka itu hal keadaan mereka tu hal pada mereka tu. Hal keadaan mereka tu menuntut jangan aku gila kalau ayat Quran ni kita tak ada gamak-gamak dah. Menuntut hak dari mereka itu menuntut. Jadi gemar hati mereka itu mencari mereka dan menuntut oleh mereka itu. Mereka itu orang yang beriman dan beramal saat itu. Menuntut dan menggemar di dalamnya dalam syurga. Menuntut dengan tiap-tiap buah kayu. Tiap-tiap buah kayu. Tuntut belakang. Nak pakai tuhok ni. Ya sedap. Tuntut. Pasal nak tu, pasal nak ni. Boleh pakai kecap belakang. Pakai hati. Padahal aman mereka itu. Mereka itu orang yang beriman saat itu. Aman, sentosa, selamat. Daripada putusnya, putus buah kayu. Dan lainnya lain daripada buah kayu tu. Putus buah kayu pun tak putus-putus. Segala-gala tak putus lah itu. Tak putus. Aman, selamat. Saudara posai kata nak putus ke saka ke mana. Ya ada masa putus lah dunia ni. Payah tukar-tukar putus mari susah lah dah. Dari syurga tak. Tak ada segala benda yang putus. Buah kayu makan sikit ya tahu ya dia tubuh hal lain pula. Allah, Allah, Allah, Allah. Yang kata tempat letak kasut ahli syurga tu maha pada dunia dan barang dalamnya dah. Yang kira dan dia. Tempat letak kasut je tu. Tempat letak kasut ahli syurga. Yang dia kira kata apa? Tempat letak kasut. Maha daripada dunia dan barang di dalamnya. Tu. Tidak merasai mereka itu. Mereka itu orang yang beriman dan beramal tadi itu. Tidak merasa padanya pada syurga. Tak merasa akan mati dah. Tak kena mati dah. Tak rasa mati dah. Malaikat mati yang pertama. Yang di dalam dunia itu je. Dalam dunia mati dah sekali dah. Tak akan mati dah selama-lama. Tak akan rasa mati dah. Dunia. Dan memelihara Allah akan mereka itu. Mereka itu orang yang beriman dan beramal tu. Tuhan memelihara akan azab neraka. Ini selamat. Waqahum azabal jahim. Akan azab neraka. Nampak sekat tu dulu. Dan beberapa banyak lagi ayat-ayat dalam Quran. Sekat tu dulu nampaknya. Eh? Kenapa? Wa waqahum. Alih tu bukan ya dah. Wa waqahum. Tu dah, situ tak? Ha? Bukan waqiah. Wa waqahum dari ayat tu betul malak tu. Ayat dari ayat tu. Wa waqahum azabal ja'imi. InsyaAllah lah. Malam ni. Esok dah boleh kata dah. Asalnya. Ha? Esok hari kau? Barangkali malam esok. Malam ni kita baca, lepas tu esok petik, lepas tu malam esok. Syekh Khalid ni kena hubung tengok lagi. Kerana orang baca duduk liat uzur lagi tu. Kalau dia tak baca, kita nak seli masa tu. Eh, nak ambil masa tu. Tu. Nasihat dia ke mana tu. Nak ambil masa tu baca. Lepas tu malam tu nak hotel ni malam. Dari lepas hotel ni tau aku dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لاكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صعبي والحمد لله في البدء والتداهي حمدا كثيرا دائما هبا rahmatin nasa'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lilahzatil abada adada khalqi waridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل دائما وأخلاء أتقيا علما بالخير ونقفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Katanya ada saudara kita ni nak weigh satu kipah. Ha, InsyaAllah lah kita akan dapat. Lepas tu siapa dia lagi? Ini nak buat bajet untuk tempat mengajar. Dia kipah pusing tu. Pusing sekali. Dia pusing banyak mana? Pusing apa-apa. Tak tahulah. Lepas tu pisanya mana?